Wali, pengoleh Cak Majid, Mbak Yuli, dan teman-teman dari Lemut Samudro. Sambil menunggu persiapan dari teman-teman Lemut Samudro, teman-teman bisa menempati tempat yang sudah disediakan sambil tetap kita berdisiplin untuk jaga jarak. Yo, nek nggowo masker, maskernya digawe. Kita saling menjaga dan saling menghormati situasi dan keadaan yang bagaimanapun juga harus kita hitung maslahat dan mudorotnya. Cak Majid, pripun, sampun siap, Mbak Nia dan teman-teman, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul qalbi jasadiru wa hayati. Jannatul Ma'in. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina. Ya Allah, ya Mannan, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Fattah, ya Allah, we are Rahman. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allah Allah Allah, Allah, Allah. Allah ni'mal wakil, Allah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Bersama kami dan semua teman-teman jamaah untuk pertemuan dan pengajian pada malam hari ini, teman-teman sekalian, nanti ada persembahan khusus dari Cak Majid dan teman-teman Lemut Samudro terkait dengan tema pembahasan tentang Asmaul Husna. Kita akan nyicil sedikit-sedikit, belajar bareng, sinau bareng tentang Asmaul Husna, yang pada malam hari ini akan kita mulai dari sifat Allah yang pertama, yaitu Ar-Rahman, dan mudah-mudahan nanti bisa nyambung dengan Ar-Rahim. Nah, nanti kita juga mohon kepada teman-teman untuk bisa saling berbagi pengalaman, pandangan, pun saja terkait dengan ya baik penghayatan atau apapun hubungan dengan nama-nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna. Sedangkan untuk khusus kita pada malam hari ini, kita coba untuk mendalami atau kalau perlu menakar ulang. Jangan-jangan apa yang kita pahami tentang sifat Allah Rahman atau Ar-Rahim masih sesempit, masih sekeras egoisme yang ada dalam pemikiran kita, sehingga dalaman keluasan Ar-Rahim tidak mampu kita cerap dan belum mampu kita hayati sedemikian dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu nanti kita mohon kepada beliau, Cafil Mas Helmi, untuk membantu kita bersama-sama, kita sinau bareng-bareng terkait dengan Asmaul Husna. Belajar tentang Asmaul Husna ini nanti tidak akan kita habiskan dalam satu malam, paling sehari-hari. Jadi kita mengaji Asmaul Husna baik secara teoritis, secara wawasan, dalaman, tetapi kita juga berusaha untuk terus-menerus menemukan dalam perilaku sehari-hari. Nah, salah satu sajian nanti yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Cak Majid dan juga teman-teman Lemut Samudro, kita akan mencoba untuk rutin membaca syair-syair Asmaul Husna yang sudah ditulis Mbah Nun dalam buku 99 Asmaul Husna. Itu buku kira-kira tahun 85, yang jelas sebelum tahun 90, dan itu sangat aktual sekali dengan kehidupan kita, sehingga salah satu nanti rujukan yang bisa kita kaji bersama adalah buku beliau 99 Asma Allah. Nah, untuk malam ini kita akan mulai dari sifat Ar-Rahman. Ini kita mohon juga kepada Jafat untuk lebih detail dan mendalam menjelaskan apa dan bagaimana sifat Ar-Rahman itu, sebab dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan selalu kita baca ketika ia mengerjakan kebaikan apapun. Di lafaz basmalah itu ada tiga nama Allah. Yang pertama Allah sendiri, kemudian Ar-Rahman dan Rahim. Ini kaitannya apa? Sehingga setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari selalu dan seyogianya diawali dengan bacaan basmalah. Ini pasti juga mengandung rahasia, hikmah, pengetahuan, sir macam-macam, sehingga ketika kita mengucapkan basmalah, kita memiliki pijakan kontekstual sehingga basmalah tidak sekadar pelafalan yang ada di bibir, tapi juga terbit dari kesadaran kontekstual yang ada dalam lubuk pengalaman hati kita masing-masing. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini beliau Cak Fuad sudah hadir. Cil, Mas Zelmi, niki kalau paringi pengantar sekedik Cak Fuad untuk teman-teman jamaah Padang Bulan terkait dengan Asmaul Husna dan khususnya sifat Ar-Rahman, dan mudah-mudahan nanti juga bisa sedikit kita sambung dengan sifat Ar-Rahim. Nah, adapun pemilihan tema ini nanti kita mohonkan juga kepada Cak Dil untuk memberikan pendalaman-pendalaman keseimbangan supaya kita memiliki sudut pandang sebagaimana yang sudah kita kenal di Ma'iyah, jarak pandang, resolusi pandang, ponerek. Ya pandang memandang, oke lah pokoknya. Itu kita mohon Cak Dil, dan ini juga kita kehadiran Mas Helmi. Mas Helmi alhamdulillah bisa datang di Jogja, aduh-aduh. Ki wong aduh iki soalnya. Wong aduh tekan Jogja kono nang Jombang untuk menemani kita bersama pada pengajian Padang Bulan kali ini. Saya pikir itu beberapa pembuka. Untuk selanjutnya kita mohon pada beliau Cak Fuad bisa menyampaikan hal-hal atau apapun yang terkait dengan Asmaul Husna pada umumnya, dan lebih khusus lagi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, dan hal-hal yang terkait dengan kontekstualisasi dua sifat Allah itu. Pada beliau kami dalam. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al azizil jabbar, al malikil ghaffar, alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, syadu an la ilaha illallah, syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini, setelah saya absen beberapa lama, bisa hadir bertemu dengan teman-teman jamaah Ma'iyah Padang Bulan. Ada satu kesepakatan mulai malam ini pada Asmaul Husna. Setelah sekian lama, sebenarnya sejak awal dulu itu kita fokus pada tadabbur Al-Quran. Tapi kan pernah habis. Dalam batas waktu tertentu tentunya ya, itu kita fokus pada Asmaul Husna. Tentu itu baik ya, karena barangkali memang merupakan juga satu kebutuhan dari kita semua. Baik, sebelum saya masuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada beberapa poin barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya kebetulan ini sengaja bawa buku supaya saya tidak capek-capek mencari ya, karena sekarang ini perlu efisiensi, maka saya ambil buku saja tentang Asmaul Husna. Ya, poin pertama untuk menjadi pengetahuan kita, apakah sifat nama Allah itu hanya 99? Ya. Di sini dikatakan dalam buku ini, ittafaqa ulama'ul muslimin ala anna asma'allahi ta'ala aksar min tis'atin wa tas'ina. Ya, para ulama pakat bahwa asma-asma Allah, nama-nama Allah itu lebih dari 99. Wa ghairu mahsurah bi adatin muayyan, dan tidak terbatas pada jumlah-jumlah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. 99 ini memang angka itu disebut oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi bukan berarti hanya itu. Ya. Karena ada sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang tidak. Dan disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Dan ada nama-nama Allah yang disebut Rasulullah tapi tidak masuk dalam 99 yang menjadi pengetahuan kita semua. Bahkan jumlah 99 itu juga ada perbedaan satu dengan yang lain. Ada satu sifat atau nama yang masuk dalam 99, ada yang tidak. Ya. Dan itu tidak perlu kita. Alam tahu ahadan min khalqika. Atau engkau ajarkan namamu itu kepada salah seorang dari makhluk ciptaanmu. Au anjal tahu fi kitabika, atau engkau turunkan nama itu, kau sebutkan nama itu di dalam kitabmu. au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Tapi ada juga nama-namamu yang engkau biarkan tetap menjadi misteri di alam gaibmu. Ini penjelasan mengenai jumlah dari Asmaul Husna. Jadi kalau begitu mengapa ada sebutan 99? Limadha mal maksud min zikri tis'in wa tis'ina. Dijelaskan di sini. Al maksudu kama dhakara jumhurul ulama huwa al ikhbaru an dukhulil jannah bi ihsa'i tis'in wa tis'ina isman min asma'illahi ta'ala. Jadi disebut 99 itu hanya untuk memudahkan kita kalau mau berdoa, ya, itu sebutlah nama Allah yang 99. Bukan berarti hanya itu nama Allah. Wa innal waridata fil hadithi khairun liman ahsaha. Ya, bimana anna man ahsaha wa dhakarul najidu fi qawli tis'awatis unamia illa wahid. Ya, jadi tentu lebih afdal kalau kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang 99 itu dibanding kalau kita menyebut nama-nama di luar yang 99. Ya, jadi dengan nama yang 99, meskipun ada satu dua perbedaan di antara para ulama, tapi berdasarkan hadis Rasulullah, kalau kita menghitung, artinya menyebut nama itu, memahami maknanya, ya, dan kemudian mencoba untuk bisa menerapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu dalam diri kita, dalam batas kemanusiaan kita, ya, maka itu kita sudah melaksanakan petunjuk Rasulullah, dan bagi kita yang penting itu merupakan bentuk ibadah yang akan membawa kita nanti memperoleh balasan yang baik surga di akhirat. Ya. Apa yang disebut dimaksud dengan ahsoha? Kan man ahsoha, siapa yang ahso itu dalam secara bahasa artinya menghitung. Jadi siapa yang menghitung nama Allah 99 di dalam doanya itu dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan menghitung itu apa? Dijelaskan di sini dalam kitab ini. Yang pertama adalah al-hifdhu. Ya. Kalau bisa menghafalnya. Kalau belum bisa 99 ya 1, 2, 3, 4, 5 sebisanya terus. Kalau bisa sampai 99. Jadi yang dimaksud dengan ahsa menghitung pertama adalah menghafal nama-nama atau sifat-sifat Allah itu. Man ahsoha dakhulal jannah artinya man hafidhoha dakhulal jannah. Yang dimaksud dengan siapa yang menghitungnya akan masuk surga adalah siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Ini yang satu. Yang kedua, al-fahmu. Fahmu ma'aniha wa madluliha wa husni mura'atiha. Jadi yang dimaksud dengan menghitungkan masuk yang malam ini adalah ar-Rahman ar-Rahim. Maka kita masuk ke sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman pertama ya. Itu warada dzikruhu fil Qur'anil Karim, disebut dalam Al-Qur'an itu 57 kali Ar-Rahman ini. Mutadamminun lirahmatil kamilah. Pengasih, penyayang. Apa itu fa'il itu kualitas. Itu. Jadi bentuk kata dalam bahasa Arab itu mempunyai filosofi tersendiri. Mempunyai makna-makna spesifik. Ya. Misalnya ada ghafurun, ada ghafarun. Ya. Itu ada bedanya. Ada akulun sama akalun. Akulun itu orang banyak makan. Jadi orang yang suka makan itu akul. Ghafur itu Allah itu suka mengampuni. Maha pengampun. Kalau akulun orang yang kang makan. Ya. Tukinya. Nah, rahmat Allah yang di dunia ini kalau dilihat dari segi kualitasnya tidak apa ada apa-apanya dibanding dengan kualitas rahmat Allah nanti di akhirat. Itu. Jadi di dunia ini rahmat Allah meluas tapi kualitasnya jauh dibanding dengan rahmat Allah nanti di akhirat. Ya. Nah, rahmat Allah dengan sifat Ar-Rahman-nya ini digambarkan di sini. Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Coba di dunia ini kira-kira kasih sayang paling tinggi itu dari siapa? Tentu dari ibu kepada anak. Atasan kepada bawahan mungkin juga kasih sayang, tapi tidak ada bisa dibandingkan dengan kasih sayang ibu kepada anaknya. Termasuk kasih sayang anak kepada ibunya, tidak bisa dibandingkan. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, tidak bisa dibandingkan. Tapi kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Coba saya bayangkanlah bagaimana kasih sayang Allah itu. Wa qala ba'duhum innahu ismullahil a'zam. Ada ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu termasuk nama Allah yang paling mulia, yang paling agung. Jadi nama yang paling agung itu adalah Allah sendiri. Allah itu ismul a'zam ya. Tapi Ar-Rahman itu juga dapat disebut sebagai al-ismul a'zam. Mengapa? Karena nama Ar-Rahman itu didampingkan ya dengan nama Allah. Yaitu dalam hadis kul ud'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah, serulah Allah itu dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut Ar-Rahman. Jadi ya Rahman itu setara atau paling tidak mendekati kemuliaannya dengan sebutan ya ya Allah ya. Ayyama tata'u falahul asmaul husna. Ya, kapanpun dimanapun kalian memanggil, menyeru, maka Allah itu mempunyai asmaul husna, dan yang disebut sini secara khusus bersamaan dengan Allah itu adalah sifat Ar-Rahman. Alzamallahu ta'ala nafsahu rahmata wa huwal amru wa hal amirun nahi la yalzamuhu syai'un amama ibadihi. Jadi Allah itu mewajibkan dirinya untuk memiliki sifat rahmah. Jadi Allah itu wajib punya sifat rahmah. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan Allah punya sifat rahmah? Allah sendiri. Ya. Allah sendiri. Tidak ada yang mewajibkan sesuatu kepada Allah. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 54, kataba rabbukum ala nafsihir rah. Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk mempunyai sifat kasih sayang. Kemudian di ayat yang lain, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang Maha Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasy. Berada di tempat yang paling tinggi, Allah menyebut dirinya adalah Ar-Rahman. Manu alal arsyis tawa. Wa kataba ala arsyihi anna rahmatahu sabakot ghadabahu. Ini sebuah hadis. Allah mewajibkan, mengharuskan atas singgasananya bahwa rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Jadi Allah itu kalau marah melihat hambanya yang balelo, yang ingkar. Sebelum marah sudah didahului oleh apa? Kasih sayangnya enggak jadi marah. Sabakot, ya sabakot ghadabahu. Rahmat, sifat rahmat Allah itu mendahului sifat marahnya. Nah, ini yang terpenting nanti sebenarnya setelah kita mengkaji nama Allah itu apa? Ya kita memahami nama Allah itu untuk kemudian kita tanamkan di dalam hati kita, dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengambil sikap yang tepat terhadap Allah. Wa fi suratir rahman al-murtabita bi ma'ani hadal ism khotamaha ta'ala bi kaulihi tabarokasmu rabbika dhul jalali wal ikram. Ya. Ini surat ar-Rahman. Surat yang disebut oleh Nabi sebagai arusul Qur'an. Mempelainya Al-Quran. Itu surat Ar-Rahman. Karena indah sekali ya. Ar-Rahman itu surat yang sangat indah. Ada satu ayat yang diulang sampai 31 kali. Apa itu? Babi ayyi ala irabbikuma tukadziba. Diulang, kalau saya tidak 31 kali. Jadi ini luar biasa. Ini satu surat yang sangat istimewa. Berbunga-bunga gitu ya. Makanya disebut apa? Mempelai itu kemantene Al-Quran. Itu surat Ar-Rahman. Nah, itu diberi nama dengan nama Allah yang paling mulia, yaitu Ar-Rahman. Dan ditutup dengan ungkapan Tabarokasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Maha suci, maha tinggi ya, nama Tuhanmu yang memiliki al-jalal, ya, kekuatan, keperkasaan, wal ikram dan kemuliaan. Berarti di dalam sifat Ar-Rahman itu terkandung sifat Allah dzul jalali wal ikram. Qasama ba'du ahli ilmi rahmatullah ila nau'aini. Sebagian dari para ulama membagi rahmat Allah itu dalam dua macam. Pertama, rahmatan khosotan bil mu'minin. Yang pertama adalah rahmat kasih sayang yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Warahmatan amatan ya, lil bashar, lil barri wal fajiri. Dan rahmat kasih sayang yang sifatnya umum, lil barri baik itu diberikan kepada orang yang baik maupun al fajir orang yang jahat. Nah, jadi ada dua macam rahmat atau kasih sayang Allah, kasih sayang khusus yang diberikan kepada orang mukmin dan kasih sayang umum yang diberikan kepada semua orang tidak pandang apakah dia orang baik atau orang jahat. Ya. Wa min rahmatihil amah. Irsalur rusuli wal kutubis samawiyyati. Di antara rahmat Allah yang umum ini, yang diberikan kepada semua orang adalah ketika Allah mengutus para rasul. Jadi Allah mengutus para rasul ini bentuk kasih sayang kepada manusia. Supaya manusia tidak sesat. Karena kalau sesat nanti peta perjalanannya ke akhirat itu nanti akan berakhir di mana? Neraka. Ke Allah mengirim para rasul untuk menuntun manusia agar menapaki jalan menuju surga. Itu rahmat Allah. Wal kutubis samawiyah, juga Allah menurunkan kitab-kitab samawi yang dibawa oleh para nabi, termasuk ya, apa? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tentu Al-Quran ini yang merupakan kitab penutup. Wa ayatul kauni, ayatul kauni, juga ayat-ayat Allah di dalam alam semesta itu juga bentuk rahmat Allah. Wa nidhami hidakik, dan sistem dari alam semesta itu yang sangat-sangat rinci atau detail. Termasuk dalam diri kita ini sudah diatur oleh Allah begitu rinci, begitu detail sehingga kita ini tidak perlu lagi harus menekan knop tombol dalam diri kita supaya jantung kita berdetak ya, supaya darah mengalir, tidak. Semua sudah diatur, ditata oleh Allah secara detail, rinci. Ya. Ini adalah bentuk dari rahmat Allah. Wa anni amukulluha min athari rahmatihillati wasi'at kullasyai. Maka semua ini, semua bentuk kenikmatan itu adalah bentuk dari rahmat Allah yang sangat luas, yang meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla makhlukin, yang bersifat umum kepada semua makhluk Allah, fi arzakihim, dalam bentuk rizki-rizki untuk mereka, wa asbabi ma'ayishihim, sehingga mereka bisa hidup, ya, bisa survive, ya. Wa masolihim, masolihihim, dan juga kepentingan-kepentingan atau masalah-masalah mereka. Ya. Beberapa hal juga di dalam Al-Quran disebut sebagai rahmat, seperti al-matar, hujan, itu dalam satu ayat disebut hujan itu rahmah, rizki, ya, termasuk juga al-jannah, surga. Ya. Nah, sedangkan lil mu'minina, bagi orang-orang beriman itu rahmatun khos. Itu ada rahmat yang sifatnya. Yumkinu iktisabuha bi'a'malin, yang rahmat khusus dari Allah itu bisa diperoleh dengan amal-amal perbuatan. Ya, tertentu, tentu yang baik, yang disebut dengan amal soleh. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kullasyai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ini termasuk hal-hal yang bisa menjadi kunci kita menerima rahmat khusus dari Allah, yaitu pertama kata Allah, sa'aktubuha lilladzina yattaqun. rahmat khusus itu akan aku wajibkan untuk aku berikan kepada satu alladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wayu'tuna zakah, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, dan beriman, percaya kepada ayat-ayat Allah. Ini surat Al-A'raf 156. Sedangkan di Ali Imran 132 Allah menyatakan wa ati Allah war rasulah la'allakum turhamun. Ya. Taatlah Allah dan Rasulnya. Ya, semoga dengan begitu kalian akan mendapat rahmat. Yang ketiga, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya. Kalau kalian tuh mau beristighfar, mohon dapat ampun kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepadamu rahmat. Walil muhsinina wal muttaqina min rahmatihi an-nasibul wafiru wal khairul al-mutakathir. Secara lebih khusus, orang yang akan diberi rahmat oleh Allah ini adalah yang disebut dengan al-muhsinin. Orang-orang yang suka berbuat ihsan. Yang kedua adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penjelasannya ini bisa panjang lebar. Intinya begini, kalau al-muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah orang yang hidup dengan hati-hati dan waspada. Ini pengertian asal dari takwa itu dalam menjalani kehidupan ini, karena terlalu banyak dalam hidup ini yang bisa menggelincirkan manusia ke jalan yang sesat. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak intrik, terlalu banyak ya, macam-macam ya, tata cara manusia dan setan. Ya, untuk menggelincirkan manusia agar dia tidak menapaki siratul mustaqim atau jalan yang lurus. Ya, maka orang bertakwa adalah orang yang hati-hati dan waspada. Ya. Sedangkan al-muhsinun itu adalah orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan, tapi kebaikan yang lebih tinggi nilainya dari kebaikan biasa. Contohnya, memaafkan itu kebaikan luar biasa. Sampean disakiti orang, itu kalau menurut hukum Islam sampean boleh membalas apa tidak? Boleh, asal membalasnya itu seimbang, enggak boleh berlebihan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari sebuah keburukan ya keburukan yang sama, mithluha, yang setara. Jadi kalau kita membalas itu tidak salah dan itu termasuk berbuat kebaikan. Mengapa? Karena kita menegakkan keadilan. Tapi kemudian Allah mengatakan, faman afa, tapi barang siapa mau memaafkan, wa aslaha, dan kemudian berbuat baik untuk orang yang tadi sudah menyalahi tadi. Fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya itu menjadi tanggungan Allah. Nah, ini termasuk perbuatan dalam surat Ali Imran itu dikatakan oleh Allah, sifat orang yang bertakwa itu adalah al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan amarah. Fitnah orang, mestinya dia berhak untuk marah, dia tidak marah. Disakiti orang, caci maki orang, mestinya dia berhak untuk membalas, dia tidak membalas. Dia menahan kemarahannya. Wal afina aninas, kemudian memaafkan. Sudah enggak memarahi, masih memaafkan. Maka Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Contohnya tadi itu. Anda memberi lebih dari yang menjadi kewajiban Anda, itu juga perbuatan ihsan. Anda mengambil hak kurang dari yang menjadi hak Anda, itu juga perbuatan ihsan. Ini salah satu definisi dari ihsan. Memberi lebih dari yang menjadi kewajibannya, mengambil kurang dari yang menjadi haknya. Itulah perbuatan ihsan. Dan kita bisa tiap hari berbuat ihsan, tambah banyak orang yang menyakiti kita, kemudian kita maafkan, berarti kita sudah nyelengi apa perbuatan ihsan. Kita bayar parkir, mestinya 2.000, tambahi 1.000 menjadi 3.000, itu namanya ihsan. Karena memberi lebih dari yang menjadi kewajiban. Nah, itu orang yang akan mendapat rahmat Allah ya, yang luas tadi itu. Nah, saya kira dari buku ini sudah selesai kajian mengenai Ar-Rahman. Ya. Gimana Mas Iful? Diteruskan Ar-Rahim. Mungkin sekalian supaya nyambung niki jawab gaduane. Ya. Itu kan juga bisa karena satu kalimat yang paling sering kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di sana ada Ar-Rahman dan sekaligus juga ada sifat Ar-Rahim. Nah, supaya ketemu apa ya pasangannya, mungkin setelah kita mengkaji dan mendalami Ar-Rahman juga bisa ditemukan pula pendalaman-pendalaman terkait dengan sifat Ar-Rahim supaya semakin jelas konteks kapan Allah menurunkan Ar-Rahman dan kapan kita juga bisa menemukan sifat Ar-Rahim Allah itu. Kira-kira begitu, Cak Fuad. Baik, saya teruskan. Tidak terlalu panjang insya Allah ini. Di dalam surat Al-Baqarah 163 Allah berfirman, La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini memang adalah sifat Allah yang paling banyak disebut. Disebutkan Ar-Rahman itu berapa? 57. Ar-Rahim itu 114. 114 kali. Ini termasuk angka, ini angka ajaib ini 114. Karena 114 itu adalah kelipatan dari 19. Ya. Betul ya, 19. 19 itu adalah jumlah dari huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya coba dihitung berapa? 19 kan? Ya. Mestinya 20 mestinya. Kok bisa 19? Karena alifnya ada pada ismi itu dihilangkan. Jadi penulisannya yang apa? Yang lazim di dalam bahasa Arab itu bismillah itu bi ismi kan begitu. Bismi. Di Quran juga kalau di luar bismillahirrahmanirrahim semuanya bismi rabbika ya ada alifnya. Iqra bismi rabbika ada alifnya. Khusus untuk bismillahirrahmanirrahim alifnya dihilangkan. Sehingga jumlahnya menjadi 19. Dan ini ada rentetannya dengan mukjizat angka-angka dalam Al-Qur'an. Ya, tapi lain kesempatan ya. Ar-Rahim Ar-Rahman ismani mustaqani min Ar-Rahmah. Sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua nama yang diambil dari satu kata yang sama yaitu Ar-Rahmah. Rahmah. Lakin Ar-Rahman asyaddu mubalaghatan min Ar-Rahim. Tapi Rahman itu lebih luas, lebih baligh, lebih kuat gitu ya dibandingkan Ar-Rahim. Karena apa? Karena tadi itu meluas untuk semua makhluk Allah. Haitsu syamila Ar-Rahmanu al-khalqa kullahum. Karena sifat Ar-Rahman itu meliputi rahmat Allah untuk semua makhluknya. Wa qila Ar-Rahimu khasun bil mu'minin. Dan dikatakan Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini dalilnya. Surat Al-Ahzab 43. Jadi ketika rahmat dihubungkan dengan al-mu'minin, orang-orang beriman, Allah menyebut dirinya dengan rahiman. Ya, maka sifat rahim, nama rahim ini berkaitan dengan rahmat Allah khusus bagi orang-orang mukmin yang kualitasnya jauh lebih tinggi dan abadi. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Ini itu ar-rahim. Wa qila ar-rahmanu sifatu dzatin war-rahimu sifatu fi'lin. Ini satu dimensi lain dari bahasan mengenai Rahman Rahim. Ada yang mengatakan Rahman itu sifat dari zat Allah. Tapi kalau Rahim itu sifat dari af'al Allah, dari perbuatan Allah. Jadi makanya manusia itu tidak boleh diberi nama Rahman. Harus Abdur Rahman. Tapi kalau Rahim itu kata yang menggambarkan dan fi'il. Maka boleh ada ungkapan Ummun Rahimah. Ibu yang penuh kasih sayang. Abun Rahimun, seorang bapak yang penuh kasih sayang, boleh. Tapi tidak boleh, Abun Rahmanun tidak boleh. Nah ini salah satu sisi dari pembahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, perbedaan Rahman Rahim tadi sudah dijelaskan saya kira juga di dalam kita membahas Ar-Rahman. Sekarang yang dicantumkan dalam buku ini adalah setelah kita memahami Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu terus apa? Kan gitu. Yaqtadi minal abdi an yas'a lil ittisafi bi sifatir rahmah. Jadi setelah kita itu faham, bahkan juga merasakan dan menghayati betapa Allah itu punya sifat kasih sayang yang luar biasa kepada kita semua, apalagi kita juga selalu berdoa dengan menyebutnya. Setiap kita melakukan apa saja, kita gunakan bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tidak ada satu kalimat yang diucapkan oleh manusia melebihi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Coba cari kalimat apa, tidak ada. Itu yang paling banyak. Nah, kalau kita sudah selalu menyebut dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maka yang diharapkan dari kita, kita pun tidaklah punya sifat kasih sayang. Nah ini, kita pun juga dituntut al-ittisafu bi sifatir rahmah, juga punya sifat kasih sayang. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat dari Allah. Bagaimana kita mengharapkan rahmat dari Allah kalau kita sendiri tidak punya sifat? Bagaimana kita mengharapkan kasih sayang Allah kalau kita sendiri ini orang yang kejam, yang tidak punya kasih sayang? Ketika kita mewujudkan sifat Allah kasih sayang di dalam diri kita untuk orang lain, sebenarnya kita di situ sedang memohon kepada Allah supaya kita diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahadduhu min rahmatillahi masyrutun bi rahmatihi liman haulahu. Ya, sejauh mana kasih sayang Allah itu kita dapatkan tergantung kepada sejauh mana kasih sayang kita kepada orang lain. Kama setara Tuhan Nabi SAW, seperti Nabi SAW memberikan satu persyaratan, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Orang yang tidak mengasihi manusia, maka dia tidak dikasihi oleh Allah. Ya. Jadi syarat untuk dikasihi Allah, kita harus mengasihi sesama manusia. Bahkan juga semua makhluk Allah. Man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi supaya kamu dikasihi oleh Sang Pencipta yang ada di langit. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan contoh konkret bagaimana seorang sekarang disebut apa ya? PSK ya. Kalau nama yang biasa ya apa? Ya pelacur atau apa gitu. Seorang pelacur Yahudi, perempuan pelacur Yahudi itu hanya karena mengasihi seekor anjing yang sedang kehausan. Dia melihat seekor anjing yang kehausan, sudah melet-melet itu karena kepanasan. Maka dia berhenti dan sepatunya dicopot, dia ambilkan air dari sumur. Kemudian air itu dituangkan pada mulut si anjing yang kehausan tadi. Kata Rasulullah, dakhalat al-jannah. Dia masuk karena kasih sayangnya kepada seekor anjing. Itulah sebagai gambaran, kalau kita ingin dikasihi Allah, maka kita harus bersikap kasih kepada orang lain. Dalla ala dalika wa akkata alaihi musyarakatuhu azza wa jalla li ibadihi bihadhi sifah. Ya, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, ikut serta di dalam memberikan apa, kasih sayang kepada hamba itu ya, berdasarkan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Allahu khairun hafidzan wa huwa arhamur rahimin. Allah itu adalah sebaik-baik penjaga atau pemelihara, dan dia adalah yang paling kasih di antara semua orang yang kasih. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh konkret dari seorang manusia yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang utusan min anfusikum dari kalangan kalian sendiri. Rasul itu tadi yaitu Nabi Muhammad SAW itu punya sifat azizun alaihima anittum. Tidak tega, merasa berat hatinya kalau melihat kalian itu menderita. Ini kan bentuk sifat kasih saya. Harisun alaikum, selalu berusaha bagaimana supaya kalian ini menjadi orang yang selamat. Maka Nabi memberi petunjuk-petunjuk, ya, membimbing. Karena tidak ingin ada umatnya itu yang masuk neraka. Karena dia merasa berat kalau ada umatnya masuk neraka. Maka beliau itu menginginkan supaya umatnya itu semuanya selamat. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Dan ditutup dengan bahwa Rasulullah itu punya sifat ra'ufun rahimun bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi manusia termasuk Rasulullah bisa disifat dengan rahim. Tapi Rahman tidak. Ya, rahim boleh. Bapak yang penuh kasih sayang bisa disebut dengan abun rahimun. Nah, begitu selanjutnya. Nah, saya kira ini Mas Saiful dan teman-teman sekalian, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan cukup memberikan landasan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Dan sekaligus juga saya mohon maaf, saya pamit ya. Karena sudah sejak sore tadi saya juga ada ngaji virtual ya, 1,5 jam, sehingga memang saya sudah harus waktunya untuk beristirahat. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua jamaah yang hadir pada malam hari ini khususnya ya, dan semua jamaah ma'iyah selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafuat atas pemaparan yang sebenarnya sangat banyak yang bisa kita catat teman-teman sekalian. Beberapa poin terutama tentang pengertian, pendalaman, serta betapa sangat luas sifat Rahman Allah dan betapa sangat dalam sifat Rahim Allah. Nggih, kagem Syafuat dari agen, mugi-mugi mangke bisa segera istirahat dan nggih. Teman sekalian, ini sambil kita jeda sejenak refresh, Mbak Yuli dan teman-teman dari Lemut Samudra akan mempersembahkan syair Asmaul Husna, nggih, Mbak Yuli nggih. Kemudian dilanjut oleh Cak Majid pembacaan puisi judulnya apa, Cak Majid? Allah, nggih. Nah, itu juga diambil dari buku Mbah Nun 99 Asma Allah. Monggo pada Mbak Yuli dan teman-teman Lemut Samudra. Terus disambung oleh Cak Majid. Kawula sumanggaaken. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Sarang-sarang nggih, niki sami belajari nggih. Nas'aluka ya Allahul ladzi la ilmanur rahimul malikul quddusus salmuhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المشوير الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الشمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتهى muttaqimul afuwur rauf humanikul mulki dzul jalali wal ikram al musiddul jami'ul ghaniyul munil mani'u dharrun nafi'un nurul hadil badi'ul baki al warisul rashidul shaburul ladhi laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul bashir. Allahumma salli afdal salati ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلوا على النبي محمد الله الله waktu kau sebut Allah hanya dialah ilah waktu kau sebut ilah hanya Allah lah dia. Waktu kau ucapkan segalanya, waktu tak kau ucapkan apa-apa, tetap jua ilah hanya Allah. Allah jua yang ilah, kita ada atau tidak ada, kita durhaka atau mematuhinya. Disebut satu ataupun tiga, Allah mutlak tunggal adanya. Selebihnya hanya bayangan hampa, jar orang berjuta-juta, kecuali saudara kita yang jujur memandang cakrawala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, tepuk tangan untuk Cak Majid, Mbak Yuli dan teman-teman Lembut Samudra. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah memperoleh penjelasan yang cukup detail komplit dari Cak Fuad. Nah sekarang perlu kita juga menyimak kenapa dalam beberapa bulan ke depan, padang bulan lebih teruskan dan memfokuskan diri kita sinau bareng tentang Asma'ul Husna yang pada malam hari ini kita awali dengan belajar dan menakar kembali pengertian pemahaman kita tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau Jadil, kita mohon untuk memberikan pemaparan penjelasan terkait tentang semua itu. Di samping ini bukan semata-mata kita latah atau untuk ya pantes-pantesan, tapi ini benar-benar ujian bagi kehidupan kita di tengah situasi yang silang sengkaru dan tidak menentu. Tidak ada gondelan kecuali Allah dan Rasulullah. Nah gondelan lorong yang bisa kita masuki untuk kita persembahkan doa, permohonan, keluh kesah, curhat atau apapun, tidak ada lain kecuali kita memasuki pintu-pintu Allah yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu 99 asma-Nya. Dan walaupun menurut keterangan Cak Fuad dan para ulama tadi, sesungguhnya sifat Allah tidak terbatas. Demikian juga Mbah Nun pernah juga menyampaikan pada kita, sesungguhnya Asma'ul Husna bukan hanya 99, tetapi ada yang jauh lebih banyak, jauh lebih ghaib yang manusia, bahkan para malaikat yang paling dekat dengan Allah, Malaikatul Muqarrabin pun tidak mengetahui. Oleh karena itu kita mohon Cak Dil memberikan pemaparan penjelasan selanjutnya. Teman-teman sekalian, setelah Cak Dil menuntaskan apa yang akan beliau sampaikan, kita mohon ada beberapa jamaah dari teman-teman untuk terlibat aktif menyampaikan pengalaman konkret, pengalaman otentik atau apapun selama kita berinteraksi dengan sifat-sifat Allah, terlebih sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa kejadian-kejadian yang menurut kita tidak masuk akal, pengalaman-pengalaman, pengalaman mistis, ghaib, duduk ya. Pokoknya pengalaman khusus di mana sifat Ar-Rahman atau Ar-Rahim Allah itu benar-benar mengejawantah dalam kehidupan kita. Nah, kita mohon 3-4 atau berapapun jamaah kita bagi ilmu, juga boleh berbagi pandangan atau apapun, dan kita juga mencoba untuk terus berdisiplin dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Sifma dan Ar-Rahim. Oke, setelah Jadil, sekarang kita mohon dan kita persilakan pada beliau untuk menyampaikan pikiran-pikiran beliau tentang apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Pada Jadil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pada mulia kalian, saya hanya sedikit aja mencoba menjelaskan apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Saiful. Jadi mulai malam ini Padang Bulan memulai suatu apa ya, tradisi baru ya. Tradisi barunya apa? Pertama gini, kalau saya supaya lebih gampang aja. Kalau Padang Bulan ya, kamu kalau kesini tuh yang dipikir itu siapa atau apa? Kebanyakan kan yang dipikir siapa? Cak Nun teko tangga, Cak Fuad teko tangga, siapa kan? Nah kita sekarang memulai kan sudah sering dikatakan. Berpikir apa? Jadi kita selama satu tahun minimal pilihannya adalah kemarin Asmaul Husna. Tapi intinya adalah itu. Intinya kita mulai aruhlah Padang Bulan ini menjadi satu forum yang lebih meningkat kualitasnya. Di mana yang menjadi fokusnya adalah apa? Bukan siapa. Bukan siapa. Sopo sing teko. Sopo tamune. Sopo nek biyen zaman Padang Bulan awal dulu. Sopo bintange kan itu. Sopo. Tapi bukan apa. Nah sekarang kita mulailah, Padang Bulan umurnya sekian puluh tahun ya, ya sudah 20 berapa tahun itu. Nah ini kita mulai, kita fokus kepada apa. Nah untuk itu maka Padang Bulan memutuskan untuk selama satu tahun kita punya satu tema umum, yang tema besar namanya ya. Yang tema kemudian selama satu tahun itu maka yang menjadi apa tadi itu adalah kaitan dengan tema besar. Akhirnya diputuskan yang menjadi tema besar adalah Asmaul Husna. Jadi artinya selama satu tahun pasti apanya yang di Padang Bulan itu adalah kaitannya dengan salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah. Bukan kemudian terus kita akan membahas seluruhnya, enggak. Ya. Urutan juga apakah urutannya enggak ada urutan itu ya. Ya malam ini kita mulai dengan Rahman Rahim kan itu. Bulan depan nanti akan diumumkan. Jadi bulan depan yang akan dibicarakan adalah sifat Allah ini kan itu. Ini akan diumumkan oleh Pak Saiful nama yang lain. Nah, itu satu ya. Jadi kita fokus kepada itu, kepada Asmaul Husna. Saya ingin memberikan satu hal kaitannya dengan Asmaul Husna bahwa sudah banyak itu juga baik-baik aja. Sekarang kita ingin dengan kita menjadikan fokus di Padang Bulan adalah apanya adalah salah satu sifat tadi Asmaul Husna, itu adalah satu cara kita berendah hati. Jangan-jangan kita ini selama ini GR, kita mengira sudah mengenal Allah kan itu. Jangan-jangan kita selama ini hanya berpikir curang, kita berpikir kepada Allah kalau enak itu kan itu. Sesuai butuhnya aja, padahal sungguhnya tidak. Tidak ada satu detik pun yang terlepas dari Allah kan itu. Tidak ada. Nah, tetapi kita selama ini kan ilinge mek saat-saat tertentu, ya kan? Ketika kita ingat sifat Allah adalah sesuai dengan yang sedang kita butuhkan kan itu. Kadang-kadang juga kita mengingat Allah kadang-kadang enggak jelas kontak ya. Kadang-kadang misalnya ya Allah gitu. Ketika ya Allah itu apa? Ketika kita melihat sesuatu ya Allah, itu apa di situ? Nah, sungguhnya lumayan kita sudah ya Allah kan itu. Tetapi sebenarnya yang mana? Yang mana? Ketika ada sawah arah-arah ini diserang tikus, ya Allah tikusnya wakeh. Apa yang ada di benak kita? Apakah ini hukuman? Apakah ujian? Apakah ini dikirim oleh Allah untuk menjadi amanah untuk badai? Kita kan itu salah satunya ya. Nanti jadi Padang Bulan akan mencoba supaya kalau bisa kita urun supaya sepenuh mungkin kita hidup kita selalu terkait dengan Allah. Karena tidak ada satupun yang tidak ada satupun yang lepas dari Allah. Apapun lah. Dari bagi kebetulan saya dapat WA. Kalau kamu apa yang sudah kamu merencanakan kemudian hancur, ya. Kamu jangan mengira Allah menghancurkan rencanamu. jangan-jangan Allah menyelamatkanmu dari kehancuran dari rencanamu itu. Jadi ada sesuatu yang kita rencanakan, wah wis mimpi macam-macam, tapi kemudian wah wis koyok-koyok wis meh tercapai, ternyata hancur misalnya gitu ya. Enggak tercapai gitu ya. Jangan mengira bahwa Allah itu yang menghancurkan. Ya. Jangan-jangan Allah menyelamatkan kita dari kehancuran terhadap kalau suatu rencana itu jalan, nyata menghancurkan kita kan itu. Jadi kita harus selalu dalam situasi itu ya. Nah, maka dari bulan ke bulan, padang bulan dari bulan ke bulan akan mengkaji satu persatu. Ya. Kita nggak tahu bulan depan apa khusus fokus kepada sifat Allah yang mana, itu nanti pengurus padang bulan yang akan menentukan. Jadi bulan depan pasti bukan Ar-Rahman Rahim, bukan ya, pasti ada satu. Dan bulan depannya lagi apa ya. Kalau misalnya setiap padang bulan satu, berarti ya 99 bulan ya sebulan jadi ya nggak apa-apa, mungkin ada sekali padang bulan bisa dua bisa tiga kan itu ya, itu hal yang kedua. Jadi sekali lagi ini adalah upaya kita untuk melok-melok lah dewe ketika kumpul di sini apa namanya, semakin kita semakin dekat dengan Allah ya. Jangan-jangan saiki dunyo ruwet sakjane kan awake dhewe ternyata anu gitu loh. Sedang diingatkan oleh Allah kono aja ado-ado teko aku kan gitu. Bisa-bisa begitu ya. Situasi Covid misalnya, situasi Covid itu sering saya berdebat. Kalau saya sederhana, Covid itu membuat kita ini semakin pasrah kalau saya. Kalau saya itu semakin pasang pada Allah, wis opo, wis usaha, wis vaksin, wis siku, wis ngaku masker, wis opo, ya kena kan, mau sehat kan itu ya. Nah itu masing-masing ya. Oke lah, itu yang kedua. Kemudian tadi yang sudah disinggung oleh Pak Saiful, nah dalam setiap padang bulan kita harapkan setelah ada nanti pemaparan seperti Pak Fuad tadi, kemudian ada yang lain, ada misalnya ada seorang kiai datang cerita tentang tadi sifat Allah ya apa. Nah setelah itu kita minta dari jamaah, ya, itu mungkin ada 5-10 orang mengungkapkan pengalaman pribadi dia terkait dengan sifat Allah itu, sifat Allah yang sedang dibahas itu. Jadi bulan depan misalnya apa sifat yang maha menghancurkan misalnya, gitu ya. Misalnya itu yang kita bahas. Nah pengalaman pribadi masing-masing, ya. Jadi bukan pendapat, pengalaman pribadi. Orang punya semua orang punya pengalaman pribadi. Semua orang punya pengalaman, cuman kita enggak sadar aja. Baru ketika kan gitu. Itulah ketika kita menyadari bahwa apa yang kita alami itu terkait dengan sifat Allah. Kan kemarin saya waktu rapat itu saya ceritakan cerita mungkin tak ulangi ya enggak apa-apa ya gitu ya. Cerita Farid itu waktu masih kecil ya, masih kecil itu. Itu masih kecil dulinan apa wayang itu loh, umbul ya, gambar ya, ya ada gambar itu bolak balik kalah ya Farid kan, akhirnya dia kan ruang bolak kan gambar Gusti Allah serek kan itu kan berarti di benaknya ada hubungannya dengan sifat Allah yang ada di benak dia, kok kan gambar Gusti Allah serek kan itu. maksudnya supaya menang setelah itu kan itu. Nah ini contoh bahwa sebenarnya sifat Allah apapun itu ada hubungannya, atau apapun yang kita alami pasti ada hubungannya dengan salah satu sifat Allah. Meskipun kita tidak bisa memastikan ya, kita tidak bisa memastikan, tapi adalah satu upaya untuk supaya kita selalu nyambung dengan sifat Allah. Jadi sekali lagi tadi kita minta beberapa orang. Kalau nanti sudah diumumkan, bulan depan kita akan bicara tentang sifat Allah ini kan itu. Nah maka ada waktu sebulan di antara jamaah untuk kemudian mulai mikir-mikir. Nah siapa tahu bulan depan saya akan bicara, saya cerita pengalaman saya yang terkait dengan sifat Allah. Sekali lagi ini tidak untuk berbat ya, tidak untuk ini bukan pendapat tetapi pengalaman. Pengalaman pribadi yang mungkin penting sekali untuk didengarkan ya, untuk menjadi pengalaman pada yang lain. Saya rasa begitu Pak Saiful ya, dari saya mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hilmi kita simpan dulu ya nanti. Ya Mas Hilmi kita simpan dan kita mohon untuk tetap bersabar menemani kita di sini. Jadi teman-teman sekalian, ternyata sifat Ar-Rahman itu kan sifat yang paling sering kita dengar. Tapi dari sisi pemahaman apalagi sampai ke hakiki dan hakikat pengertiannya itu kan kita tampaknya masih jauh dari pengertian substansial dari sifat Ar-Rahman. Sebagaimana disampaikan Cak Fuad tadi, salah satu bentuk dan bukti bahwa Allah itu menurunkan sifat Ar-Rahman atau kita sebut Rahmaniyah Allah, itu kan Allah menciptakan keseimbangan yang kita kenal dengan sebutan sunnatullah. Dan itu tidak usah jauh-jauh kita melihat di luar diri kita, tetapi mari kita melihat apa yang ada dalam diri kita. Dalam sebuah guyonan, tapi yang serius, Mbah Nun sering bertanya pada kita, luweh mulyondi lambe ambek silit. Kalau itu berpikir linear, pasti orang akan menjawab lebih mulia mulut. Sebab mulut bisa dipakai untuk berzikir, ngaji, solawatan. Neng nek silit, iku biasanya nggur digawe ngetokno barang-barang sing kena yo gak enak ambune dan sak piturute. Nah, suatu ketika silite kerungu terus lapor nang Allah. Mogok akhire. Lho, itu kan beliau mengajarkan pada kita sistem keseimbangan dan sekaligus tidak ada yang lebih mulia karena baik mulut, pantat, hidung, jantung, apalagi semua organ yang ada dalam diri kita itu kan patuh dan tunduk pada perintah Allah. Dan itu salah satu bentuk dan bukti sifat Rahmaniyah Allah. Paribasane ade iki gak njaluk ning diwehi. Itu kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan Cak Fuad, sifat Rahman Allah itu gak ade gak njaluk ning ambek Allah dikei. Itu mergo saking lumane Allah. Nah, maka struktur atau Anda masih ingat teman-teman sekalian ketika Mbah Nun mengibaratkan dan mengajak kita mentadaburi ini jari-jari. Jempol ini bentuk ngene, jari telunjuk ngene, terus jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ini kan dibuat bentuk dengan struktur yang berbeda-beda karena memang fungsinya berbeda-beda. Dan beliau dengan pikiran-pikiran yang nakal dalam tanda kutip mengajak kita membayangkan dahnio driji ini bentuknya puwodo kabe, limo ini jempol kabe, utawa limo ini jentik kabe, dahnio yo kan hanya lucu tapi pasti akan kehilangan fungsi. Nah, dari jari-jari kita ini kan sebenarnya bisa kita tadaburi bahwa Allah benar-benar menurunkan dan membuktikan di depan mata kita sifat rahmaniyahnya. Itu. Nah, soal nanti akan berubah dan menjadi manfaat apa itu baru nanti kita memproses dari rahman Allah menjadi sifat rahim. Nah, pengalaman-pengalaman sederhana seperti ini kan pasti juga dimiliki oleh teman-teman jamaah yang lain. Kita punya mata, itu bukti bahwa Allah memberikan rahmaniyahnya pada kita. Ning nek moto iki mang digawe ngaji, gawe selawatan, gawe maca tulisan dokcanun.com misalnya ngono ya. Kemudian kita memperoleh pemahaman ilmu, pengertian. Nah, pemahaman pengertian yang kita hasilkan dari aktivitas mata itu bentuk sifat rahimiyah Allah. Jadi sifat rahimiyah itu apa ya? Pengolahan dari dasar fasilitas yang sudah diberikan Allah melalui sifat rahman. Duwe tangan digawe kerja bakti, tangan iki sifat rahmaniyah Allah, digawe kerja bakti sehingga lingkungan kita bersih, kemudian warga di sekitar kita menjadi sehat, maka itu sehat, bersih, itu sifat yang diberikan Allah melalui sifat rahimiyah Allah. Kira-kira begitu dialektika yang tadi saya simpulkan dari Cak Fuad. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita buka kesempatan pada siapa saja untuk bisa bergabung bersama kita di sini untuk sementara nanti ada sesi tanya jawab, jadi belum sampai ke sesi tanya jawab ya. Untuk berbagi pengalaman, cerita, pengetahuan atau apapun terkait dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Silakan mungkin dari teman-teman yang di sebelah kanan, di depan maupun yang ada di sebelah kiri kita untuk bisa berpartisipasi supaya majelis ini bukan saya pinjam istilahnya Cak Dil zaman dahulu, zaman Padang Bulan di pinggir kulon. Jadi jamaah teko itu gak setor kuping kan loh. Teko terus ngurungokno ndak, tapi ya, tapi ada dialektika, ada dialog, ada omong-omongan, ada saling berbagi pengalaman. Dan pengalaman itu teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan Cak Dil, tidak untuk kita hukumi bener salahnya. Lawang kita hanya berbagi kok. Soal bener salah itu nanti kita berbagi pengalaman, berbagi syukur-syukur ada yang pernah membaca literatur tentang Ar-Rahman Ar-Rahim sebagaimana yang tadi juga dicontohkan oleh Cak Fuad, monggo. Jadi kita terbuka, apapun boleh kita sampaikan sambil tetap kita setia terhadap tema malam hari ini yaitu tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Monggo teman-teman sekalian, ada yang Iki biasanya kok nek siji maju kok mesti wake koncone kok. Iki kudu golek pancingan situk iki. Monggo Mas, ayo Mas. Pak gak pati ketok rek soal remeng-remeng. Monggo. Jeneng sapa? Pak Samsul nggih. Ah, monggo Pak Samsul. Nah, iki bola dhewe ayo rek. Selain Pak Samsul monggo teman-teman yang di sebelah tengah di depan kita dan di sebelah kiri, mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, monggo. Wih, Pak Samsul jenengan kok nggawanteng bengi iki, Pak. Tambah lemu ya, nggih. Mriki lho jenengan kok ngado nang kono. Monggo, yang lain teman-teman sekalian, ayo tengah-tengah. Pak Samsul monggo jenengan pinarak celak mriki. Sambil nanti kita sepakat ya, kita tidak bisa seperti biasanya berakhir jam 3:30-4, sekitar nanti jam maksimal 12:30, molor-molore pol paling bengi jam 1 rek. Kita juga harus mengakhiri acara ini, maka kita manfaatkan, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mari, silakan kita masih tunggu beberapa teman yang lain. Oke, sambil ini sudah ada berapa? Ada 2 ya. Sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, kita tambah 1 lagi enggak apa-apa, 2 lagi sampai 4 jamaah juga tidak apa-apa. Teman-teman dari Omah Padang Bulan, ini juga sekaligus informasi, untuk bulan depan, Padang Bulan, bulan Maret, belum Padang Bulan, jadi pagi harinya, kita akan melakukan dan membuka kesempatan bagi teman-teman untuk belajar terapi Zamatera. Nah, Anda masih ingat bulan kemarin, ketika ada Mbah Nun dan juga Pak Zaini, ya? Pak Zen dari Zamatera. Untuk bulan ini belum bisa kita laksanakan karena kesempatan dan persiapannya terlalu mendadak dan mepet, maka kita buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan terapi Zamatera bulan Padang Bulan, bulan Maret, bisa nanti menghubungi dan mendaftarkan diri kepada Mas Pram. Ini kesempatannya juga batas, kita buka untuk 40 jamaah, bukan hanya putra, tapi syukur-syukur ada ibu-ibu, mbak-mbak bisa mengikuti terapi ini, sebab nanti kita juga akan dibantu oleh terapis putri. Jadi kok sing wedok ya ngulangi sing wedok, sing lanang ngulangi sing lanang. No ya. Itu kita buka kesempatan pada 40 jamaah, nanti silakan teman-teman bisa menghubungi Mas Pram. Untuk bulan depan, jadi pagi sebelum Padang Bulan, pagi sekitar jam 9, kita latihan bersama belajar terapi Zamatera, kira-kira sampai menjelang ya sore, istirahat, setelah itu terus malam kita lanjutkan Padang Bulan. Soal nanti Padang Bulannya tanggal berapa, nanti kita umumkan di akhir. Nah, niki wonten Pak Zen pindah. Oke Pak Zen, ini dengan pinarak rien, ini dengan sawang niki, lare-lare niki. Perlu jenengan pijeti itu nih mungkin. Oke, okay. Kita ada lagi teman-teman. Ini sudah ada Mas Sinten, Pak Samsul, 2 orang. Sambil kita nyicil, nggak apa-apa, nggih. Pak Samsul, monggo. Pak Samsul bisa berbagi pengalaman, cerita atau apapun yang terkait dengan sifat Man Ar-Rahim. Setelah itu kita sambung dengan Mas yang nusahu, Mas. Mas Isa, ya, yang ada di sebelah kanan. Monggo, Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, begitu saya mendengar kata Rahman Rahim, dan memang kemarin ikut-ikut berbicara, ikut-ikut bahas ya. Di kemarin tuh saya coba lihat-lihat di Quran yang tuh, ternyata Rahman itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya umum. Jadi cinta kasihnya Allah yang bersifat umum pada manusia secara umum. Manusia secara umum. Tapi kalau Ar-Rahim itu ada 8 tempat, itu rahimnya Allah terkait dengan manusia yang khusus. Jadi orang mukmin, orang yang sudah bertaubat, orang yang dosanya menggunung, enggak bisa dihitung, tapi orang tobat. Itu kan ini rahim. Tapi ini Rahman itu, ya sing kubruan kota ya api, enggak kubruan tapi hatinya api, itu Rahman. Jadi Rahman itu jauh lebih luas, ratusan tempat satu itu. Yang kedua persepsi. Kalau saya melihat gini, Rahman itu kalau persepsi saya, itu adalah cinta kasihnya Allah yang sifatnya masih umum yang diberikan kepada kita. Misalnya memandang, melihat. Saya bisa melihat. Itu kalau saya melihat itu Rahmannya Allah. Tapi begitu saya melihat sesuatu yang bikin saya itu bisa berbuat kebaikan, penglihatan saya pada saat itu membawa saya itu lebih berkualitas sebagai manusia, itu rahimnya Allah. Contoh yang menurut saya itu ini mulai pengalaman ya, mudah-mudahan ya ini pengalaman saya lah, artinya pengalaman berdasarkan persepsi saya. 40 hari yang lalu kira-kira saya itu setelah mendadak diundang BBW ke Jawa, ke Sidoarjo. Jam 8 saya lihat ada WA itu khusus, saya bingung enggak bisa datang, enggak bisa jawab. Jam 10 saya jawab, saya yakinkan saya bisa datang. Insya Allah saya datang BBW ke Jawa Timur, ke Sidoarjo. Akhirnya acaranya jam 12 siang, jam 12 siang. Saya datang sana jam 1 atau setengah 2, acara sudah dimulai tadarusan Al-Quran, datang. Kemudian hujan-hujan ya, berangkat kehujanan, pulang kehujanan. Nah, bagi saya bisa datang ke sana, apapun motivasinya, apa itu khulus surur, apakah karena saya sihat atau saya sok dan sebagainya, itu menurut saya adalah rahmannya Allah. Saya bisa datang, ketemu teman-teman lama, maksudnya nostalgia, ketemu konco-konco lawas di tahun 2006 dulu, 2007. Jadi menurut saya, persepsi saya bisa datang ke sana itu adalah rahmannya Allah, percikan kasih sayangnya Allah, saya bisa datang, ketemu teman-teman, ngobrol, ngopi bareng-bareng, dan seterusnya. Tapi begitu saya pulang, ada satu kata-kata dari Mas Karim itu, yang dari Belanda itu, saya ingat. Beliau cerita, di akhir penutupan itu, kita beruntung punya Banun, dan Banun sudah bikin kebon, yang setiap hari beliau nulis di kebon itu. Nah saat itu kebonnya kebon 66, saya catat ini, 66. Nah Mas Karim cerita gini, di kebon itu, kalau kita punya kebon, kita enak, kita bisa menanami apa saja, kita bisa mengambil manfaat apa saja dari kebon itu, kita bisa memandang apa saja dan sebagainya, tergantung kita. Yang penting kebon itu adalah anugerah Allah untuk kita semuanya, yang dari Banun. Nah kita pun harus bisa buat seperti itu. Gitu loh. Tapi itu menjadi momentum hidayah lah bagi saya dari itu. Begitu saya dari Sidoarjo pulang kehujanan, dari Sidoarjo pulang langsung ke Pacet, dinas malam, kehujanan. Di tengah hujan seperti ada sesuatu percikan nur gitu loh Mas Helmi. Saya harus menulis seperti simbah. Jadi malam itu sampai di Pacet pulang jam 9, saya enggak tidur. Jam 1 baru tidur, saya nulis. Kebon 1 saya tulis. Langsung saya share kepada teman-teman. Tanggal 24, saya masih ingat 24. Tanggal 25 lagi, saya nulis lagi. Gak tahu seperti ada apa-apa di sini. Saya tulis tanggal 25 itu. Saya share lagi ke seluruh grup saya. Saya punya 20 grup lebih. Saya share semuanya. 20 lebih. Kemudian saya di WA oleh teman-teman BBB. Bisa kalau enggak, harus berkala nulis ini. Akhirnya, saya belum bisa jawab. Enggak bisa jawab. Dalam 4 hari saya jawab, saya ingat Mas Helmi di rumah Mak Yanagi saya, Pak Sam Sulaiman, mana tulisannya itu. Mana? Saya ingat Mas Helmi. Terus akhirnya saya, ya Mas Rio, yang buat Mas Rio. Bismillah Mas Rio, mohon untuk dibimbing, mohon untuk dianukan saya itu, dan sebagainya. Terus saya mulai nulis Mas Helmi. Mohon maaf, Mas Helmi adalah guru saya. Ya, guru saya. Karena beliau lah saya ini tadi cerita. Tapi itu terkendap yang jauh ke dalam. Nah, sampai hari ini, 40 hari ini, saya Mas Helmi untuk laporan dari ini adalah menurut saya ada rahimnya Allah menurut saya. Ada percikan di situ menurut saya. Saya sekarang sudah nulis dapat 15 tulisan. Yang dipublish oleh BBW sudah 5 tulisan. Jadi 5 tulisan saya dipublish di BBW, yang 10 nunggu giliran. Seminggu sekali. Lah itu menurut saya adalah rahimnya Allah. Dari kehujanan, saya kehujanan betul kehujanan. Dari itu Allah menurunkan itu. Itu adalah pengalaman menurut saya, rahman itu yang secara umum, rahim itu sesuatu yang membuat kita itu lebih berkualitas, atau lebih melihat sesuatu lebih bermakna, atau apapun lah. Kalau saya melihat begitu. Itu saya pikir masih banyak pengalaman urip bukan ya. Sementara itu aja dulu, mohon maaf yang lain. Okay. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Itu pengalaman pribadi Pak Samsul. Jadi gini teman-teman sekalian, Berapa hari yang lalu itu Pak Samsul ngirimi saya WA, ternyata isinya itu link tulisan yang sudah tayang di website teman-teman Bambang Wetan. Maksudnya kalau dikirimi tulisan kok watah sampai 45 niku. Setelah saya baca, ya luar biasa Pak Samsul di usia yang tidak lagi muda, tetapi memiliki semangat ghiroh yang luar biasa, dan saya baca pelan-pelan tulisan beliau. Ternyata misi dan visi beliau itu luar biasa, karena beliau menuturkan langsung kepada saya, apa yang dia tulis, apa yang beliau tulis itu seperti meninggalkan pesan yang khusus untuk anak-anak dan cucu beliau. Jadi, dengan menulis itu kalau kita pakai bahasa yang sering kita gunakan, kita berusaha untuk mengabadi. Jadi wonge iso mati ning buah pikiran tulisan itu tidak akan pernah mati alias abadi. Nah, keabadian yang ditampilkan oleh buah pikiran Pak Samsul melalui tulisan-tulisan itu, menurut pengalaman beliau, adalah ti dari sifat rahimiyah Allah. Jadi sifat ar-rahim bekerja di sana. Kita sama-sama diberi waktu 24 jam. Bah lanang, bah wedok, bah suke, bah melarat, banduk kuto, banduk deso. Semua manusia diberi jatah waktu 24 jam. Itu bukti bahwa Allah memiliki kasih sayang yang tidak pandang bulu. Gak pilih kasih. Nah, dari 24 jam itu apa yang kita gunakan selama sehari semalam, maka disanalah nanti akan bekerja nilai manfaat. 24 jam itu kalau kita gunakan hanya untuk main game WA, terus upload sehingga genah-genah, ya nanti pasti kualitas rahimiyah Allah juga akan rendah. Maka kalau 24 jam itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu Allah juga pasti akan memprosesnya menjadi sebuah nilai kemanfaatan. Nah, disanalah sifat rahimiyah Allah itu mengejawanta. Nah, Pak Samsul memiliki pengalaman yang aktual tentang itu. Nah, coba sekarang kita agak detail dan kita korek apa dari pengalaman beliau itu, sehingga kok tiba-tiba memiliki semangat untuk membuat tulisan yang sampai hari ini sudah berapa tulisan, Pak Samsul? 15. Ini ku tengene utak jenengan ku ono obah-obah piye, glodak-glodak ta, kruwel-kruwel ta, ya nopo ngoten lho, kok meromoro saged. Terus aku kudu nulis koyok kebon, koyok Mbah Nun misalnya. Ini bukan untuk apa-apa, tapi bisa jadi apa yang sudah disampaikan Pak Samsul ini menjadi cermin bagi kita. Ben arek-arek iki gak ya luwih sregep nulis gitu lho. Bersyukur dikirim ke Mas Helmi dan tayang di canon.com. Monggo. Niku enten nopo Pak Samsul? Enggak ada pengalaman nopo kok meromoro enggak ada ghiroh nopo semangat nopo desakan-desakan apa yang ada dalam pikiran Pak Samsul? Monggo, Pak. Pertama saya ingat Simba di suatu potongan video gitu YouTube ya. Saya lihat teman-teman itu dari canon.com resmi. Wadah iku nek kotor rek kate digawe suguhan, lak gak kira diseni ta barang iku. Lah kok umbah dhisik ah, baru wadah iku kok soki minuman, kok suguhno ta kok. Lah atimu ya ngono, utekmu ya ngono gak menten. Nek utekmu iku kotor, atimu kotor ya gak dikek pangeran rezeki, ya rezeki apa wae. Memang itu nyuwun sewu Pak Saiful. Saya pasrah memang. Jadi tuntutan menulis itu ada, tapi saya tidak berani menyombong, maaf-maaf. Saya tidak terlalu berani itu. Jadi saya harus kosongkan betul pikiran saya. Saya mata aji lah katanya. Saya ingat Simba, saya kosongkan pikiran saya punya marah sematul, saya hilangkan itu. Kemudian saya Fatihah betul itu. Saya Fatihah betul, saya kosongkan. Saya berusaha untuk sebisa mungkin, ya berseni lah, berseni. Ya, maksud sementara berseni itu. Kemudian itu saya menulis. Saya ingat Mas Helmi bicara soal angle, itu masih ingat saya angle. Sampai sekarang angle, tahu-tahu ketemu aja angle itu loh, satu itu. Yang kedua, Mas Zahil bilang, wes nulis apa wahai, nulis-nulis mau gak bentuk apa. Jadi saya gak tahu tulisan saya bentuk apa sampai sekarang saya gak tahu. Pokoknya yang penting itu seperti ada kekuatan, itu namanya saya itu momentum hidayah gitu, saya ingat. Gitu. Saya melihat itu seperti momentum hidayah, terus dia kini ngumur ketok anakku, ketok, urip saya itu sengsoro gitu ya. Jadi hidup saya itu waktu kecil itu saya sengkara secara zahir. Jadi saya ini gini, saya tambah lagi Rahman ya. Rahman ini saya tambah Rahim. Di ayah saya itu waktu kecil itu orang kaya. Begitu saya menginjak pelan-pelan besar itu jatuh sampai titik nadir. Dan untungnya Rahimnya Allah saya dikelilingi oleh bapak ibu yang melarat. tanda kutip, memang ke pondok pesantren. Dan kelima adik saya itu di pondok semuanya, semuanya kekurangan. Semuanya kekurangan. Jadi semua terus di apa ya, dengan kesengsaraan di waktu kecil itu membuat saya itu harus bangkit. Dari tulisan itu nanti ada, kira-kira di situ Pak Helm. Jadi memang pengalaman saya, pengalaman hidup saya yang begitu. Tapi saya boleh ingat simbah, saya ingat saya punya simbah ya gitu loh. Artinya kesengsaraan itu. Tantangannya saya balik menjadi kekuatan, maka itu semuanya ini enggak boleh, anak saya tidak tahu, saya itu enggak boleh ini. Saya harus tahu, cucu saya harus tahu kalau saya ini soro gak karu-karuan. Munggah gantungan, waktu di MI itu naik gantungan, gak munggah lah, gak munggah gantungan. Saya nulis yang ke-14 maksudnya namanya Amul Khazmi. Jadi 4 poin itu kesengsaraan saya di tahun itu. Nah itu di, seperti ada kekuatan yang mendorong di situ, di anu ini. Dan itu berangkatnya saya ingat simba, memang sama dengan simba. Saya telah bismillah, ya Allah saya nulis untuk anak cucu saya, bahwa saya ini bukan untuk riya, untuk apa dan sebagainya. Sehingga tulisan saya itu secara umum banyak, maaf ya, jadi gampang ngono sing maca iku Mas Helmi belum tahu terus. Ya, mohon maaf ya ini guyon ya rada anu ya sambil itu ya. Oke, cukup. Gitu Pak Saiful, ngapunten, matur suwun. Gitu. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman untuk beliau. Kita geser ke Mas Isa, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tak pikir kula munggah terus kuwadah lari munggah. Mau kula lagi bingung teng ngomong apa jane. Ceritakan tentang Rahman Rahim niku sakderenge Rahman Rahim niku lek kula ngarani sakderenge alhamdulillah rabbil alamin niku proses untuk menuju Rahman Rahim ngoten. Dadi kula untuk Rahman niku kan lek critani Kanjeng Nabi sian Rahman niku man ahsana man asahu. Ya ngapiki wong elek ya ngapiki wong apik. Diiso lek ade mboten sadar lek mboten alhamdulillah dhisik ngoten. Diiso aku yo ngapi yo ngapi dhisik mung ngapi wong elek ngapi awakku dhewe dereng goda ngoten. Ceritane koyo kula niku sien-sien niku menyadarkan diri dengan bersyukur dengan keadaan saya. Jadi saya dulu pernah usaha harus jatuh. Ya opo aku iso ngapi wong ngapi teng elek ngapi awak kula tetep bingung. Dadi kula mengurut Al-Fatihah niku saking alhamdulillah. Dadi keadaan kula koyo opo ae tak alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya kula menuju Rahman riyen. Rahman niku ngapiki wong apik, ya ngapiki wong elek ngoten. Gak wani nyacat kula, eleke wong gak wani nyacat. Mergo dibalik eleke wong ya apike dhewe gak ngerti. Terus apike wong ade ya gak ngerti eleke maksud kula ngoten. Terus kula otomatis nggih, jeneng usaha jatuh bojoki segremeng ae bendina. Wis biasa. Contohnya wis biasa lah ngoten niku. Ya opo nggih? Terus akhirnya kula tangke tiyang ngeten. Ya apa kula ning kene gandul. Lho, ya wajar ta. Aja pengin duwe bojo apik, pengino dadi wong apik. Nglek sampean dadi wong apik, bojomu apik-apik dhewe. Mergo napa? Maklum, bojo nesu maklum lakira dhewe kan lek wis dadi wong apik, masih on dinesoni bojo biasa, Pak, ngoten lho. Mungkin niku suatu rahim saged biasa niku rahime Allah menurut kula ngoten niku. Dadi sak derenge Ar-Rahman lo alhamdulillah riyen. Dorong gamane saiki nyambut gawe gak nggo dhuwit. Ah alhamdulillah ya Allah sampean kaya sehat kok kene beres aku ngoten. Kok mah bojo niku yo sing Mas kok jajane anake kurang aduh. Walah Dek biasa. Lah biasa ini ku mungkin rahime niku. Saged nampani angin gede bareng kaya avatar ngoten niku. Set set set set. Dadi koyo geni bareng diputer set koyo kaya modelnya ngoten niku. Nggih mungkin niku mawon saged kula sampaikan niku jatuh curhat. Nggih asli keadaan kula ngoten niku ngoten. Pun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jane kok aku yakin Mas, Mas Isa arek-arek ku wake pengalaman ning kate maju paling yo sungkan. Biasa iku babakan utang misale. Duwe utang wake lah kok terus sing duwe utang lali. Lah iku kan ya rahimiyae Allah yo kan. Mbok. Diwiriti apa kan yo karo. Ya, ya, jadi lah ini loh teman-teman sekalian, dialog semacam ini kan apa yang disampaikan Cak Adil tadi kan kalau saya dan kita semua mestinya kan tidak melihat sopo Mas Isai, tapi delok opo apa yang beliau sampaikan, kalau itu bermanfaat untuk kita, ya kita pakai. Jadi kita selalu terus-menerus belajar melihat siapanya tetapi mengkaji dan mencermati apanya. Samsul juga demikian. Bukan siapa nah. Nek delok sapane Allah wong Pak Samsul lho. Allah isae lho. Misale ngono kan. Nek delok opone ya. Seperti yang disampaikan Mas Isa tadi, saelek-eleke wong panggah tetep golek ana apike. Nek Mbah Nun kan ngono. Sak apike-apike wong ya panggah. Asline ku ya panggah ana eleke. Artinya kita berada dalam keseimbangan sekaligus kewaspadaan sebagai pengejawantahan dari sikap takwa sebagai sifat orang mutakin itu kan waspada sekaligus hati-hati. Apalagi nyun sewu tadi Cak Fuad juga menekankan bahwa Rahman itu terkait dengan sifat zat Allah, kan Ar-Rahim terkait dengan sifat perbuatan Allah. Maka tidak ada perilaku satupun dari yang kita lakukan sehari-hari kecuali kita memastikan produk atau output dari perilaku itu mengandung dan dimuati oleh sifat Rahim Allah. Itu kayak Mas Saing mau, Mas iki jajannya rare kok kurang. Terus biasa. Perilaku yang menyejukkan. Neng nek misalnya Mas Isa terus ngowamuk ngono akhirnya malah yo sangune anak yo gak tambah pungkasane malah karan karo bojo. Ngono Mas Isa nggih. Jadi ternyata sifat Rahman Rahim itu sangat aktual dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itu dan sampai menit ini tetap loh ya, teman-teman sekalian, kita buka kesempatan mungkin ada 2-3 teman lagi, monggo kita pergunakan. Tapi sebelum kita bergeser ke Mas Zelmi, ini Cak Wis ngempet, iki Wis kenteng-kenteng kepingin moco dan melanjutkan pembacaan puisi Mbah Nun. Oke, Cak Masjid, oke. Yang apa diseling selawat rian, selawat terus langsung sambung puisi, oke. Oke. Sambil menunggu teman-teman Remut Samudra mempersiapkan diri, nah di samping saya juga sudah ada Pak Zen. Zamatera itu juga di, iya, pengejawantahan aktivasi dari sifat rahimiyah Allah. Kita kan masih ingat di bulan kemarin bagaimana Pak Zen menemukan terapi nambani wong loro untu pas ketika apa jenengan cerita niko. Dan itu enggak butuh waktu sehari dua hari, enggak butuh waktu 5-10 jam. Cukup bayang norek jirolu tek tek tek 3 detik waras untune. Nah itu dari mana? Saya yakin itu pasti ada hal-hal tertentu yang nanti sebelum nanti Pak Zen juga memberikan pengantar terkait dengan pelatihan terapi di bulan depan. Oke, kula suwun Pak Zen juga sedikit menyinggung dan berbagi cerita tentang pengedawantaan dan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan sifat rahmah dan rahim Allah. Sampun Cak Majid, teman-teman lembut, samudra siap nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. صلوا على النبي محمد نادي Nadi Matahari luput dari ingat bab, hanya di gulita malam kau dambakan penyaman pada kita bergelimang dalam seluruh waktu dan ruang. Dalam anugerah telah bumi langit cintanya, namun betapa sukar tak begitu rekat padanya, tak ada jarak. Maka alpa kita akan kasihnya justru karena pernah ia tinggalkan kita. Hanya sembah yang sejauh usia membuat zikir tak sempat lupa, menghindari mati-mati kecil yang berkeliaran menaburkan setannya. Sebelum akhirnya tiba maut besar yang menjelaskan segalanya. Hanya sujud, sungguh hanya sujud, mengambil jarak rohani dari dunia. Oke, Mas Hilmi, monggo langsung ada respon terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan, juga Pak Samsul dan Mas Isa. Monggo, Mas Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful dan kawan-kawan semua yang saya hormati, wabil khusus Cak Fuad dan para sesepuh di majelis ilmu yang kita cintai ini, yaitu Padang Bulan. Alhamdulillah senang sekali malam hari ini saya bisa datang kembali di Padang Bulan bertemu dengan teman-teman. bertemu Mas Saiful, bertemu Pak Samsul yang tambah seger, dan bertemu Pak Zen, ini sudah agak sering. Dalam keadaan sehat walafiat, selama pandemi ini kita tetap bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan dalam keadaan yang, kalau dalam bahasa Mbah Nun, harus lebih sehat dari yang sebelum-sebelumnya. Saya juga senang dan bersyukur karena malam hari ini Padang Bulan, seperti tadi sudah disampaikan Mas Saiful dan Cak Dil, memasuki satu pendalaman atau metode baru atau apapun istilahnya yang memfokuskan kepada topik-topik secara spesifik. Tentu ini ada banyak manfaatnya, diantaranya sebagai cara kita untuk menyerap ilmu dengan lebih baik. Dan tadi kita sudah bersama-sama simak dari Cak Fuad, Mas Saiful sendiri, kemudian Cak Dil, dan terakhir dari Pak Saiful dan Mas Isa. Saya berharap tadi waktu saya perjalanan ke sini sore sampai mana tadi ya, kira-kira Kertosono, itu di WA Mas Saiful tentang Padang Bulan pada malam hari ini mengangkat tema Ar-Rahman Ar-Rahim, dua di antara Asmaul Husna, dan saya berharap bisa ikut berpartisipasi. Dan untuk itu sebelum tadi naik ke sini saya sudah bikin retoretan atau kerpean yang saya berharap bisa saya sampaikan secara ringkas, dan mudah-mudahan ini bisa ikut membantu meramaikan, merayakan tema kita pada malam hari ini, yaitu Asmaul Husna wabil khusus Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada lima hal yang nanti akan terkait dengan Asmaul Husna, termasuk nanti Ar-Rahman Ar-Rahim yang saya tulis itu. Yang pertama nanti berkaitan dengan Asmaul Husna dan filsafat. Yang kedua, Asmaul Husna berkaitan dengan atau dalam kaitannya dengan ilmu kalam. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna berkaitan dengan atau dalam kaitannya dengan tasawuf. Kemudian yang keempat, Asmaul Husna dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi dua sudah memberi contoh, Pak Samsul dan Mas Isa itu memberikan contoh tentang bagaimana Asmaul Husna dihayati di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima nanti adalah Asmaul Husna dan atau dalam kaitannya atau kita kaitkan dengan Mbah Nun atau Ma'iyah. Jadi ada lima silabusnya. Mudah-mudahan malam ini bisa secara ringkas saya sampaikan. Untuk memulai itu saya ingin mengawali dari membayangkan dan mengingat bahwa Asmaul Husna itu yang jumhurul ulama tadi disampaikan Cak Fuad itu menyebut 99 jumlahnya, meskipun itu bukan jumlah yang membatasi begitu banyaknya sifat asma Allah. Al-Quran membahas sesuatu yang berkaitan dengan Allah atau Tuhan sebanyak itu kira-kira turun kepada Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, di masyarakat di mana Nabi Muhammad berada, itu kira-kira Allah ini, kan Al-Quran ini kan selain memiliki sifat sebagai firman yang universal, berlaku melintasi ruang waktu, tetapi di dalam proses turunnya itu kan melalui konteks sejarah Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita melihat Asmaul Husna yang boleh dikatakan ini bangunan konsep tentang Tuhanan yang sedemikian canggih, kompleks. Canggihnya itu bukan sekedar itu detail, tapi kenapa kok ada sifat Al-Ghafur, kenapa kok ada sifat At-Tawwab dan lain-lain yang barangkali dalam formulasi tentang Tuhan di era-era sebelumnya itu mungkin tidak ada. Itu kira-kira Al-Quran atau Allah itu sedang hendak berbicara kepada siapa pada masa Nabi Muhammad itu. Atau dalam hal ini, kira-kira komunitas atau masyarakat di masa Rasulullah itu kayak apa gambarannya. Nah, para sarjana atau kesarjanaan Muslim kontemporer, salah satu kajiannya itu menunjukkan bahwa masyarakat di Makkah Madinah pada waktu itu bukan sebagaimana yang kita gambarkan, apa kita pahami selama ini dalam tanda petik itu jahiliyah. Atau mungkin ya jahiliyah, tetapi ada kelompok-kelompok orang yang sudah mengalami atau menjalani diskusi-diskusi tentang ketuhanan. Mungkin sudah ngobrol, meskipun tidak apa ya namanya, tidak seperti kita berdiskusi. Mungkin dulu ya sambil ngopi di warung, sudah ada warung kopi belum pada waktu itu? Atau di mana gitu. Sudah ada orang berdiskusi, berdebat tentang Tuhan. Apalagi di dalam radius berapa itu, peradaban yang mana itu kayak Persia, Byzantium sebelumnya. Artinya itu juga sudah ada banyak perbincangan-perbincangan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang ketuhanan. Dari apa namanya, canggihan Asma'ul Husna, dari kecanggihan konsepsi ketuhanan yang Allah sendiri mewartakan melalui Al-Quran itu, tampak bahwa ada segmen masyarakat pada waktu itu yang disasar oleh Allah, yaitu orang-orang para filsuf ini mungkin, atau orang teolog, entah itu dari Nasrani atau Yahudi, yang memang apa berbicara atau bahkan mungkin pernah ada yang ngajak debat Rasulullah, kalau tidak salah pendeta dari Najran, tentang ketuhanan waktu itu, dan lain-lain. Jadi kita melihat bahwa ada audien khusus yang disasar oleh Al-Quran, dan ibaratnya Allah ini turun ke meja filsafat nih, para ahli-ahli yang sedang berdebat nih, turun tangan gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ saya ingin memulai satu persatu lima poin tadi. Yang pertama, filsafat. Filsafat itu secara umum adalah apa? Orang berpikir, mengerahkan pikiran, membangun apa namanya perenungan tentang alam semesta dan manusia itu sendiri. Yang diantaranya apabila itu berkaitan dengan alam semesta itu ya misalnya pertanyaan tentang gimana alam semesta itu kok ada ya? Gitu. Mereka berpikir, sopo singgawi, siapa yang menciptakan dan lain sebagainya. Gimana menciptakannya? Prosesnya seperti apa? Gitu. Tapi mereka secara umum dikatakan filsafat itu pokoknya orang berpikir secara mendasar, radikal, mencari prinsip-prinsip tentang apa namanya ciptaan alam, tentang manusia. Dengan kemungkinan implikasinya adalah bisa sampai kepada kesimpulan tentang Tuhan, tentang Allah. Seperti kalau tidak salah Aristoteles, kalau tidak salah itu dia mengatakan apa, alam semesta ini ada sebab pertama yang menyebabkan segala wujud-wujud yang lain, yang kemudian disebut dengan Tuhan. Implikasi yang lain adalah ada yang mungkin dia tidak menyimpulkan bahwa ada Allah, bahwa materi, wujud, macam-macam itu ya ada dengan sendirinya. Atau mungkin ada yang berpendapat ya semua keberadaan ini ya kita macam-macam tercipta itu tanpa tujuan, macam-macam itu. Dalam konteks filsafat yang seperti ini, Al-Quran khususnya dengan apa namanya informasi mengenai Asmaul Husna, tentang sifat, tentang apa namanya peran Allah di dalam apa menciptakan alam, mengurusi kehidupan ini, itu Allah turun tangan memberikan jawaban secara filsafat. Yang kedua, ilmu kalam. Jadi ini teman-teman yang kuliah di IAIN atau UIN tentu tahu. Agak mirip-mirip filsafat. Tetapi ilmu kalam itu berbeda dengan filsafat dalam hal bahwa orang-orang ini para apa namanya ahli ilmu kalam atau ulama-ulama yang berkecimpung dan membahas segala sesuatu yang menjadi bahasan ilmu kalam itu berangkatnya itu beda dengan filsuf atau filsafat. Berangkatnya dari apa? Dari sudah punya keyakinan tentang Allah. Kalau yang filsafat itu bebas, ya mau yakin enggak, pokoknya dia ngobrol tentang itu. Tapi kalau ilmu kalam itu para ulamanya atau mutakallimunya itu sudah berangkat dari keyakinan tentang Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang wujud dan lain sebagainya. Dia menyusun ilmu kalam dalam rangka meyakinkan kepada orang lain tentang keberadaan Allah, tentang sifat Allah, tentang bagaimana Allah menciptakan alam, bagaimana alam semesta dan kehidupan itu menjadi bukti tentang adanya Allah. Kenapa? Ya karena pada waktu itu ada perbincangan tentang itu. Ada orang-orang yang tidak suka agama dan dia menyerang mana buktinya dan lain sebagainya. Nah, para ulama mutakallimun itu menyusun jawaban-jawaban tentang ketuhanan itu salah satunya dengan menyandarkan diri kepada Al-Qur'an. Di antaranya tentang Asmaul Husna. Meskipun nanti kemudian diturunkan lagi dalam formulasi baru, misalnya yang apa namanya yang akrab kita dengar puji-pujian itu Allah wujud, kita mbakok dan lain sebagainya, itu turunan dari situ. Itu formulasi filsafat ketuhanan yang sampai di kita tapi sudah dinikmati sebagai tembang pepujian. Kemudian kata kalam sendiri itu memang dari kalamullah. Jadi ulama-ulama ini berdiskusi, berbincang tentang kalamullah, tentang Al-Quran. Yang di dalamnya Al-Quran bicara tentang Allah. Maka kemudian disebut sebagai ilmu kalam. Nah itu macam-macam perdebatannya. Dan mungkin sudah tidak pernah kita dengar yang macam-macam. Tapi itu juga apa namanya subjek atau bidang di mana Allah itu dibahas oleh orang-orang yang dasarnya memang sudah memiliki keyakinan tentang Allah. Seberbeda apapun nanti interpretasinya di antara para ulama mutakallimun itu, para ulama-ulama itu padha wae, tetap pijakannya adalah tauhid, apa yakin kepada Allah, meskipun variasi detail-detailnya bisa. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf. Ini saya mengutip pendapat marja' kita Al-Mawfullah Syekh Nur Somad Kamba. Beliau mengatakan bahwa menurut tasawuf itu Allah itu adalah zat yang tidak bisa dikonsepsi, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dirumuskan. Jadi meskipun filosof atau mungkin ulama mutakallimun tadi itu menyusun penjelasan-penjelasan tentang Tuhan, itu status dalam tanda petik itu sifatnya adalah rumusan. Gitu. Meskipun itu bermanfaat dan berguna untuk mendukung keyakinan, tapi dalam apa sudut pandang tasawuf itu tetap statusnya itu tidak mampu menggambarkan Allah sebagaimana zatnya. Nah, Allah sendiri juga berfirman di luar menceritakan Asmaul Husna itu apa misalnya? Laisa kamitslihi syai'un. Subhanallahi amma tasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang engkau persangkakan atau engkau persifatkan. Jadi ada relativitasnya, meskipun tadi sangat penting apa rumusan-rumusan ilmu kalam disusun untuk membantu meyakinkan apa akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana hubungan kita sebagai manusia dengan Allah? Menurut Syekh Kamba itu ada dua. Yang pertama adalah Allah itu bisa didekati atau bisa dalam tanda petik dijangkau kan terutama melalui konsepsi atau rumusan-rumusan, tetapi melalui pendekatan atau muraqabah. Muraqabah itu barangkali konkretnya ya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan apa namanya memperbanyak zikir, wirid, dengan doa dan lain sebagainya. Dan dalam konteks ini, pada fungsi ini, Asmaul Husna itu memberikan bahan untuk kita muraqabah. Karena di situ jelas ayatnya di surat apa tadi itu Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, fad'uhu biha. Jadi, maka memohonlah kepada Allah dengan asmaul husna tadi. Jadi bagian fad'uhu biha ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu bisa fungsi untuk muraqabah kepada Allah. Dan statement Allah tentang walillahil asmaul husna itu deklarasi Allah tentang ini loh filsafat tentang ketuhanan itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi dua atau bahkan tiga aspek itu langsung dijangkau oleh Allah melalui paparan mengenai Asmaul Husna. Maka kalau kita kita rasakan semua doa-doa kita pasti melibatkan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Malik, Ya Kudus, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan refleksi. Refleksi maksudnya kita memantulkan sifat-sifat baik Allah. Kita meneruskan sifat-sifat baik Allah itu kepada manusia, kepada kehidupan. Maka dalam hal ini tadi sangat sinkron sekali apa yang disampaikan Mas Isa tentang tadi itu, ngapi'i wong apik atau apa? Wong apik ngapiki wong elek. Jadi wong apa wae diapiki sama Mas Isa. Itu memberikan contoh bahwa Mas Isa itu meneruskan sifat Allah, Rahman Rahim. dalam hal ini. Paskan dengan apa yang kita bahas. Meneruskan sifat Rahman Rahim Allah itu kepada makhluk atau sesama hamba Allah. Jadi merefleksikan. Dan terutama sekali yang direfleksikan itu ya, kalau bahasa Mbah Nun itu the main icon dari Allah itu adalah Rahman Rahim. Jadi hubungan kita itu merefleksikan kasih sayang Allah, sifat-sifat baik Allah kepada manusia. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu menurut tasawuf sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nur Somad Kambat tadi itu dua hal, muraqabah dan refleksi. Kemudian Asma'ul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi kita melihat atau memandang Asma'ul Husna dalam kaitannya dengan yang berat-berat filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata karena Asma'ul Husna juga berfungsi sebagai untuk muraqabah tadi, untuk berdoa, itu hidup sampai hari ini dalam apa namanya? Dalam keberagamaan kita, kan keberagamaan dalam konteks budaya. Jadi di musola, di langgar, apa di masjid ada pujian, ada tadi yang kita nikmati dari Mbak Yuli tadi itu bagaimana Asmaul Husna dilantunkan, itu kan indah sekali. Itu membuat kita beragama itu tidak kering, tidak garing dan apa merasakan kehadiran Allah. Jadi melalui Asmaul Husna kita juga terbantu untuk merasakan kehadiran Allah. Dan kadangkala kehadiran Allah itu tidak hanya secara intelektual atau filsafat, tapi juga melalui bunyi atau suara. Ika Asmaul Husna tadi itu dibunyikan, dilantunkan oleh Mbak Yuli yang suaranya indah itu rasanya sejuk enak, ya enggak sih? Ya, nanti diulangi ya. Seperti itu. Iya, enak banget, romantis ya. Itu saking Rahman Rahimnya. Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan bagaimana Asmaul Husna itu dekat sama kita. Dalam apa keperluan kita berdoa, kita apa namanya bermajelis seperti ini dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk-bentuk bagaimana kita merasakan kehadiran Allah melalui Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Asmaul Husna dan Mbah Nun atau Maknya. Ini tadi yang dibacakan oleh Cak Majid itu adalah puisi-puisi Mbah Nun yang isinya tentang Asmaul Husna. Ada dua puisi, buku puisi beliau yaitu 99 untuk Tuhanku dan syair-syair Asmaul Husna. Jadi jauh hari sebelum kita ada di sini, Mbah Nun sudah menyelami Asmaul Husna itu dan dari situ melahirkan karya yang sangat indah. Yang kalau dalam konteks sastra itu karya sastra yang religius atau apa ya, yang rohania. Atau dulu golongkan sebagai sastra pesantren, mergono Asmaul Husna. Padahal sesungguhnya itu adalah ekspresi hubungan batin Mbah Nun atau sebagai penyair itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan atau mendayagunakan Asmaul Husna itu. Dan kalau kita ingat lagi di dalam berbagai tulisan atau urean-urean beliau itu sangat banyak Asmaul Husna yang juga sudah diterangkan, ditadaburi oleh Mbah Nun. Termasuk salah satu nomor yang bernama atau berjudul Takbir Akbar itu kan membawakan salah satu ayat di dalam surat Al-Hasr. Ya mutakabir Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir dan lain-lain sebagainya itu dengan suasana yang magis sekali. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam Majelis Ilmu Padang Bulan di Ma'iyah, keseluruhan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan Asmaul Husna itu sudah didalami, sudah dikaji, sudah dijadikan berbagai hal yang membuat kita tuh kreatif, itu produktif, membuat kita itu berkontribusi, berkarya dan lain sebagainya. Maka pada waktu Pak Samsul bercerita tentang beliau itu mendapatkan ilham terus untuk menulis kebon yang beliau anggap itu wujud dari rahimnya Allah, itu saya ingat ada seorang sufi juga yang menjelaskan. Jadi menariknya ini Asmaul Husna itu meskipun namanya itu, tapi formulasinya di tangan para ulama atau orang-orang yang menghayati bisa bermacam-macam tapi apik kabeh dan yo bener kabeh. Sekurang-kurangnya itu benar menurut yang kita alami kan gitu. Kalau tadi dikatakan apa Rahman itu kebenaran yang luas, kemudian Rahim itu kebenaran yang mendalam, terus apalagi Mas Saiful tadi itu Pak Samsul tadi, ini Rahman yang sifatnya kita sudah diberi hal-hal yang melekat, kemudian ada lagi yang di luar itu ketika kita mendapatkan hidayah. Jreng gitu ya, mak betunda, jelepua, menikam. Itu ada yang mengatakan bahwa Rahman itu adalah kasih sayang Allah ketika Allah memberikan fasilitas kepada manusia berupa fasilitas dasar. Kita diberi fisik, manusia diberi fisik, diberi organ tubuh, diberi udara, diberi waktu yang sama. Jadi semua dasar. Untuk apa? Untuk didaya gunakan. Jika kita mampu dan apa namanya amanat di dalam memanfaatkan tadi itu fasilitas dasar yang sudah diberikan Allah, yang merupakan Rahman, itu nanti diberi bonus berupa Rahim tadi itu. Pak Samsul sudah, mosok saya enggak nulis, saya sudah diberi waktu, saya sudah diberi ini apa fasilitas. Begitu mensyukuri itu, dapat ide, apa lancar menulis dan lain sebagainya, itu Allah sedang menjalankan bonus rahimiyahnya kepada Pak Samsul. Jadi apa berkaya dan begitu luas hasanah tadabur atau pemahaman yang bisa kita dapat mengenai Asmaul Husna, dan yang terpenting seluruh pemaknaan kita dan tadabur kita itu memberi efek bekerja yang sangat baik untuk pertumbuhan spiritual kita. Karena kita sedang menapak ke jenjang usia yang lebih tua secara waktu, tetapi juga menuju spiritual yang tinggi. Tandanya apa? Ya semakin baik, semakin kualitas itu. Jadi apa yang disampaikan apa kisah atau penuturan Pak Samsul itu mengkonfirmasi tentang bahwa Asmaul Husna itu yang memberikan jawaban kepada tingkat filsafat ketuhanan, tapi juga memberikan apa namanya fungsi yang praktis pragmatis dalam kita beragama. Kira-kira seperti itu Mas Saiful, beberapa hal yang ingin saya sumbangkan, saya partisipasikan sehubungan dengan topik Asmaul Husna. Satu lagi, mumpung ingat karena tadi saya disebut Pak Samsul, saya kira karena ada topik Asmaul Husna ini menarik kalau ada teman-teman yang belajar atau studi menulis riset khusus tentang Asmaul Husna yang diselami, yang diolah oleh Mbah Nun, baik itu dalam puisi-puisi beliau maupun di dalam lagu-lagu bersama Kiai Kanjeng maupun yang lain. Saya kira itu apa tantangan dari saya. Terima kasih Mas Saiful. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk Mas Zelmi. Pemaparannya luar biasa, 5, dan ini juga jangkep dari berbagai sisi pandang dan sudut pandang. Dan satu hal Mas Zelmi yang terkait dengan Asmaul Husna, Mbah Nun dan Ma'iya. Itu kan ada ciri khas baik dari Mbah Nun maupun Majelis Ma'iya yang agaknya perlu kita seriusi dan perlu kita sungguh-sungguhi, selain dalam rangka menyambut tantangan riset dari Mas Zelmi terkait dengan Asmaul Husna yang sudah seringkali disampaikan Mbah Nun. Mbah Nun itu kan sering mengajarkan pada kita dua sisi yang lengkap. Ya transendental, ya kalau transendental berarti kan naik ya. Itu berarti hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tidak pernah melupakan luminan nas. Dalam metodologi pur yang disampaikan Mbah Nun, teman-teman sekalian, coba kita pelajari, pasti akan menemukan benang merah. Di mana cara berpikir yang sebenarnya kalau kita mau cermati, kita bisa mengaplikasikan itu bukan hanya pada nama-nama Allah yang sering kita dengar seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi juga cara berpikir itu bisa kita gunakan untuk mentadaburi Asmaul Husna maupun ayat-ayat yang lain. Misalnya, kita sering menerima penjelasan dalaman dari Mbah Nun kait dengan surat An-Nas misalnya. Di sana ada kul a'udzu birabbin nas, ada rob, ada malik, kemudian yang terakhir ilah. Kan Mbah Nun berusaha untuk mentransformasi dari pemahaman nama-nama Asmaul Husna, Rob, Malik dan Ilah, bukan hanya dari sisi transendental saja, sehingga kita kerap kali mensakralkan, mensucikan, tetapi juga transformasi menjadi sebuah metodologi cara berpikir dan bersikap. Sehingga beliau memberikan panduan pada kita ketika kita melayani orang lain, ketika kita berhubungan sosial, melakukan aktivitas apapun, maka yang utama adalah memiliki sikap dan sifat rob. Ada sifat kepengasuhan di sana. Kemudian bertahap menjadi Malik, kalau sudah mentok, ada jurus terakhir yaitu Ilah. Lalu ini kan menarik, ini kan cara berpikir yang selain transendental, karena kita selalu terhubung dengan Allah, tetapi transendensi itu tidak menghalangi kita untuk tetap berpijak di tanah kenyataan. Sehingga Asma'ul Husna selain menjadi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat baik Allah, itu juga menjadi semacam panduan bagi kita untuk ya berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kalau dalam kajian tasawuf, takholuk bi akhlakillah, jadi berakhlak sebagaimana Allah mencontohkan akhlaknya kepada hamba-hambanya. Satu, itu satu contoh bagaimana Mbah Nun memiliki pola berpikir untuk menjadikan apa ya Asmaul Husna itu bukan sekadar wirid, bacaan, tetapi juga semacam panduan metodologis. Bagaimana sering beliau juga sampaikan di akhir surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian dan seterusnya itu. Di sana kan ada banyak sekali tahapan-tahapan Asmaul Husna yang disebut. Dan beliau mentransformasi itu menjadi sebuah apa ya Mas Helmi istilahnya, karakter kepemimpinan. Bagaimana kita melakukan pendekatan baik secara sosial maupun individual. Dan itu kan sesuatu yang perlu kita apa ya, perlu kita perdalam lagi supaya kita juga memiliki metodologi berpikir. Bagaimana yang sudah sering kali diajarkan oleh Mbah Nun. Kemudian yang terakhir Mas Helmi, apa yang bisa saya catat dari yang Mas Helmi sampaikan, sayangnya yang sering kita kaji, yang sering kita utek-utek dan sering kita ublek-ublek, itu kan ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum atau yang kita kenal dengan ayat muhkamat. Dan itu hanya berapa persen di dalam Al-Quran. Sementara ayat tasyabihat, ayat-ayat tentang kebesaran Allah, tentang sistem alam semesta dan lain yang jumlah prosentasenya lebih besar di Al-Quran, itu jarang sekali kita sentuh. Ya akibatnya kita sampai mengenal hukum dan perbedaan hukum itu sampai ke tingkat ikhtilafiyah. Oleh saking nemene ngopeni ayat-ayat Muhammad sampai ada istilah ikhtilafiyah. Oh itu masalah ikhtilafi. Sementara kita lengah dan tidak begitu serius untuk mentaduri ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Itu. Nah, di ma'iyah itu kita berusaha untuk seimbang, ya muhkamat, ya mutasyabihat. Ya belajar tentang hukum perilaku, tetapi juga kita aktifkan pikiran kita untuk mentadaburi, mentakwili, dan sekaligus mengolah ayat-ayat itu menjadi sebuah metodologi berpikir yang memandu kita untuk berpikir. Itu beberapa respon yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Mas Helmi. Terima kasih Mas Helmi, 5 sudut pandang dari filsafat, ilmu kalam, tasawuf, praktik hidup sampai ke majelis. Teman-teman sekalian, sudah jam berapa ini? 12, kita masih Niki Pripun, Cak Dil ada respon yang ingin lanjut ke tanya jawab atau Pripun? Monggo kita buka kesempatan untuk doroso teman-teman, tanya jawab semampu kita merespon. Monggo kita beri kesempatan teman-teman yang lain, kalau atau sambil menunggu kita coba refresh dulu pelawatan lagi bersama Cak Majid, Mbak Nia dan teman-teman Lemut Samudra. Monggo Mas dan teman-teman dari Lemut Samudra, Nia, monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa anjami'u minka ya Rasulullah. Illam tarakata aynun. Wa anjami'u minka ya كل الدار رب زمان Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Rabbi, alhamdulillah, Allah ya. Sarang-sarang. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Alhamdulillah, Allah ya Allah, Allah. Bahwa jauh di dalam jiwanya setiap hari bergaung selaksa doa tanpa kata. Wahai Sang Maha Penyayang, jangan sampai hari ini aku tak makan, jangan sampai tak minum, jangan sampai patah tangan, jangan sampai jiwa linglung, jangan sampai hari berantakan, jangan sampai lepas napas di hidung, jangan sampai kehabisan pakaian, jangan sampai tidur tak bangun, jangan sampai menyerbu banjir bandang, jangan sampai meledak gunung, jangan sampai pecah bintang, jangan sampai matahari turun. Dan Allah Maha mengabulkan. Namun teramat sedikit yang orang rasa dan pikirkan. Selaksa doa yang diam, selaksa penghargaan bisu diucapkan oleh kesunyian. Allah Maha meniti dan mendengarkan. Kasihnya tak terumuskan. Di mulutnya sukma orang-orang bergelantungan. Di malam yang sepi, orang mengucapkan permintaan-permintaan tambahan. Sebab segala telah dijamin Tuhan, terkubur di tanah bisu kealpaan. Kenapakah, saudaraku, demikian engkau mengatakan, kenapakah selalu hanya kita ingat satu di antara seribu, yakni anugerah Allah yang ditunda, atau ia balik warna kejadiannya. Sedang dengan itu kita diajari bagaimana membaca rahasia. Oke, terima kasih Cak Majid. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita silakan Pak Zain untuk memberikan pengantar terkait dengan kegiatan kita di bulan yang akan datang. Pelatihan Zamantera yang pagi kita pelatihan bersama beliau, kemudian malam kita padang bulan. Insya Allah bulan depan itu tanggal 28 Maret ya 2021, harinya terkait dengan apapun yang berhubungan dengan Zamantera, monggo Pak Zain, kawula semoga akan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir lagi Ma'iyah Padang Bulan ini, dan insya Allah akan dian pada bulan yang akan datang. Teman-teman sekalian, kenapa saya begitu keinginan untuk mengadakan kegiatan atau pelatihan Zamantera ini? Sebenarnya saya punya latar belakang yang sangat jauh, yang bagi saya, nah, kalau kita membaca buku-buku tentang, ada satu yang ditulis oleh salah satu dosen di Jogja itu, Bril Mafia Kesehatan, dia dosen di Fakultas Kesehatan, seorang perempuan, bahwa kejahatan dunia medis ini sungguh luar biasa. Mungkin kita ada sampai ada istilah orang miskin dilarang sakit. Karena dalam buku itu ditulis kecelakaan terbesar di Indonesia itu sebenarnya bukan di jalan raya, tapi di rumah sakit. Itu tertulis dengan jelas dalam buku tersebut. Saya berpikiran, juga saya terinspirasi oleh salah satu novel, saya lupa penulisnya, judulnya Kode X. Di situ menceritakan ada salah satu orang yang memegang virus, bagaimana virus ini tersebar, menyebar, dan virus itu dibuat untuk disebarkan agar mereka bisa menjual obatnya. Begitu. Ini luar biasa sekali, maka saya kalau saya menemukan diberi oleh Allah ilmu Zamantera ini, saya merasa ini adalah amanat Allah yang harus saya sebarkan. Di awal-awal banyak orang mengatakan, loh ini ilmu kemampuan sampean kenapa disebar-sebarkan, nanti jadi pesaing gitu. Bagi saya tidak, karena kemanfaatan. Jadi saya ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak salah, orang yang tidak banyak ilmu. Maka saya, satu prinsip saya, bagaimana hidup ini bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena hanya lewat itu Allah memberikan kasih sayang kepada saya dengan menyebarkan kemanfaatan Zamatera ini. Kalau kemanfaatan Zamatera insya Allah sudah sangat-sangat banyak. Bahkan pulang dari Padang bulan-bulan kemarin saya langsung ke Malang. Ada keluarganya Cak Fuad itu yang telinganya seperti ada esnya di dalamnya. Ini ada Cak Fuad juga masih ada. Telinganya itu selama bertahun-tahun seperti ada es di dalamnya dan penggangguan pendengaran. Alhamdulillah itu hanya sekali terapi saja dan sampai sekarang tadi saya konfirmasi ke Cak Fuad telinganya itu bagaimana, masih gangguan pendengaran apa enggak? Enggak, sejak itu sudah hilang sama sekali gitu. Itu hanya satu kali terapi saja itu. Bulan kemarin saya main ke Palembang. Ke Palembang ada orang, satu keluarga ini banyak sekali yang dokter, ada 4 atau 3 gitu yang dokter. Dan salah satunya ini dari keluarga ini punya bengkel yang anaknya kecelakaan. Kemudian kakinya menjadi panjang sebelah, terpaut sekitar 5 cm. Jadi agak panjang terpautnya. Dan secara medis ini kaki yang panjang harus dipotong, dipendekkan agar sama. Kemudian beliau, orang tersebut browsing agar bagaimana cara mengatasi kaki panjang sebelah. Alhamdulillah beliau ikut pelatihan di Lampung, murid saya yang melatih. Dan pulang dari pelatihan diterapi sendiri. Hanya 2 kali terapi kakinya menjadi sama kembali. Banyak sekali, sangat banyak. Insya Allah kalau mencari informasi tentang manfaat Zamatera di YouTube atau di medsos banyak. Kemarin saya juga posting ada orang yang pengasuh pondok pesantren yang tidak kuat untuk berjalan sendiri, tidak kuat untuk berdiri sendiri dari posisi duduk dan hanya sekali terapi langsung bisa berdiri dan berjalan sendiri. Ini adalah salah satu bentuk rahman rahimnya Allah. Kalau rahman rahimnya Allah, pengalaman saya, Ma'iyah ini adalah rahman rahimnya Allah juga. Mbah Nun dan Ma'iyah ini adalah rahman rahimnya Allah. Saya ada pengalaman berkaitan dengan ini. Menangani pasien di Cilegon, bapak orang tuanya adalah dokter spesialis bedah. Ketika saya datang sampai ke sana, sebelum saya diundang saya menyatakan saya minta ronsen dulu atau MRI, kemudian foto dan video saat beliau bergerak, pasien ini bergerak. Setelah ronsen dikirim saya jawab insya Allah bisa. Itu saya sampai ke Cilegon, orang tuanya bilang ini bapaknya ini dokter spesialis bedah. Anak saya ini selain sakit medis juga ada non medis. Setiap dipegang oleh terapis, pasti orangnya itu lemes dan tertidur. Bahkan ada pasien terapis yang baru pegang langsung tidur. Saya begitu sampai sana, orang tuanya bilang, ini berani enggak nangani seperti ini? Saya jawabnya apa? Berani. Saya ngomong, Jin, aku nanti bolo namanya Cak Nun. Saya bilang begitu, ya. Betul saya bilang ini aku ndek bolo jenenge Cak Nun nek macam-macam tak kandake boloku gitu. Dan alhamdulillah begitu saya terapi saya sama sekali enggak merasakan lemes itu. Itu betul-betul kisah nyata. Kemudian pas acara di saya punya pengalaman yang sangat unik ketika saya ke Malaysia. Saya masuk Malaysia malam saya ngisi acara di Gugur Gunung, di Simpul Gugur Gunung Ungaran. Waktu itu komandannya Mas Agus. Pagi, malam saya ngisi acara bersama teman-teman di Gugur Gunung. Pagi saya langsung berangkat ke Malaysia. Waktu itu saya membawa uang hanya Rp150.000. Depan saya orang membawa uang Rp3.000. Ditanya, kamu di sini berapa lama? 2 minggu, 3 orang. Rp3.000 enggak cukup, kamu enggak boleh masuk. Kamu balik Indonesia. Saya hanya bawa uang Rp150.000. Saya sudah deg-degan. Ini nanti saya diterima apa tidak. Tapi saya bismillah mingkem wacangkemu gitu aja. Alhamdulillah itu saya ada doa mingkem wacangkemu gitu. Tapi ada sholawatnya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mingkem wacangkemu. Alhamdulillah itu saya paspor diminta sidik jari foto masuk tanpa ditanya apapun. Nah, di Malaysia itu saya tiba-tiba langsung ditelepon oleh salah seorang jamaah makyah di sana, pilot Mas Reza. Nah, Mas Reza. Saya ditelepon oleh Mas Reza, Mas Jun sedang di Malaysia. Iya, no. Ini nginep di mana? Belum tahu, Lur. Alhamdulillah saya terus mampir ke rumahnya Mas Reza. Dan Mas Reza itu membawa pasien teman-temannya pilot. Sehingga saya pulang yang tadinya bawa uang 150.000, saya keluar dari rumahnya Mas Reza itu sudah ribuan ringgit, sudah ada 3.000 lebih. Jadi saya pulang terus bawa uang banyak lah waktu itu. Dan ini juga berkat makyah juga. Saya rencana pulang dari Kuala Lumpur itu lewat Semarang, tapi Mas Reza bilang, udah jangan lewat Kuala Lumpur, ikut saya saja. Karena Mas Reza kan pilot, kan? Udah ikut Air Asia saja ke Jakarta. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta, acara Kenduri Cinta. Ini juga ada peristiwa yang luar biasa di Kenduri Cinta, yaitu ada orang yang sakit kaki itu sudah 7 tahun, jalannya pincang. Begitu saya diperkenalkan oleh Mas Gandhi waktu ini Pak Zen, ini adalah terapis Yamatera yang masalah tulang belakang. Itu ada salah satu jamaah makyah yang langsung berdiri dan menangis, berarti ini yang disampaikan oleh Mbah Nun 3 tahun yang lalu. Gitu. Dia langsung berdiri menangis, memeluk saya, kamu orang salah 3? Iya, kenapa? Mbah Nun 3 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa akan ada yang nerapi kamu nanti orang salah 3. Itu 3 tahun yang lalu katanya. Kemudian sama Mas Reza dan Mas Gandhi diantar ke hotel depan di Hotel Alia ya. Di situ diterapi malam-malam karena habis menjelang sahur, karena malam itu adalah puasa. Alhamdulillah hanya sekali terapi dia sudah enggak pincang lagi gitu. Tapi beliau nunggu itu 3 tahun, katanya mikir Mbah Nun tuh dulu ngomong beneran enggak sih 3 tahun kok belum ada obatnya, belum ada yang nemui saya itu. Dan itu juga berkat makyah. Di makyah itulah ketemu obatnya gitu. Nah, saya ingin kenapa ingin menyebarkan ini? Karena seperti yang saya sampaikan, saya itu orang yang sangat bodoh, orang banyak dosa. Kemampuan saya memberikan manfaat untuk orang lain itu. Makanya saya ingin orang-orang itu belajar Yamatera agar memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan kepada pasien-pasien saya yang setelah sembuh saya tawari. Kamu sudah merasakan sakit bertahun-tahun, sekarang sudah sembuh. Apakah kamu tidak ingin juga ikut menyebarkan manfaat ini? Nah, saya berharap di sini nanti banyak yang peserta itu perempuan. Karena apa? Karena jumlah terapis Yamatera yang perempuan ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya itu khawatir, saya berharap pasien perempuan, orang yang sakit yang perempuan ditangani oleh perempuan. Itu makanya saya ketika kemarin diberitahu di WA oleh Cak Rahmat, besok latihan sekalian. Nanti dulu saya masih minta mengajukan persyaratan agar banyak peserta yang perempuan, karena terapis perempuan ini sangat sedikit. Hari ini saya datang juga membawa salah satu murid terbaik saya, orang Jogja yang terapis perempuan, yang bersama anak saya juga masih sekolah SMA kelas 3, tapi juga sudah kalau ada darurat-darurat sudah nangani pasien itu. Itu yang saya harapkan nanti terapis Yamatera ini banyak yang perempuan yang belajar. Saya akan membawa tim yang perempuan. Nanti istri saya akan ikut mendampingi insya Allah kalau pelatihan itu jadi dilaksanakan. Saya akan membawa istri saya sebagai asisten yang perempuan. Berapa asisten saya nanti juga perempuan yang akan saya terjunkan. Gitu. Demikian pengantar. Sedikit nambahi tadi yang berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Agar kita mendapatkan rahman rahimnya Allah adalah alhamdulillah ala kulli hal. Itu saya sangat setuju bahwa bagaimanapun juga kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, agar kita mendapatkan itu juga tadi disinggung wadahmu resi'ano. Wadahmu jerokno ambakno resi'ano. Kalau wadah itu sudah ombo jeru, nanti akan ilham itu akan turun dengan sendirinya. Kalau tempat itu sudah bersih, maka makanan akan mencari tempatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Ayora iki kesempatan wis dibuka, mumpung ada peluang untuk kita sama. Aku kuwatir ngeten Pak Zen, sing diturono arek engko menengo lambemu. Entuk iku kok sing dieling-eling iku ikune duduk duduk belajar terapi ne. Mari maca selawat, ana polisi takut, meneng lambemu, ngono kok. Sing dieling-eling iku lari-lari makiyah gua mangan nyantol ngoten-ngoten niku. Ning dijak belajar tenan ya rokok-rokokan ambek ngopang ngopi. Oke ya, kita tunggu teman-teman sekalian bulan depan untuk acara pelatihan Zamatera sama Pak Zen dan tim. Insya Allah hari tanggal 28 Maret, Minggu Pon. Oke. Bunderi Pak Zen tanggalannya. Oke, oke, oke. Nanti kita rundingan kembali, cuman agenda kita untuk sementara insya Allah tetap tidak berubah. Mudah-mudahan Pak Zen dan tim bisa menyesuaikan dan membantu dan mempelajari kita bersama terkait dengan pelatihan Zamatera. Dan teman-teman sekalian, untuk tema padang bulan bulan depan itu terkait dengan Asmaul Husna Fat Al-Wali. Allah Maha Melindungi. Nah, pas iki wis. Jadi kita sakit Allah yang melindungi, kita sakit Allah yang menyembuhkan, kita dalam keadaan bahaya Allah yang menyelamatkan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita kembali hadir di padang bulan insya Allah yang akan kita lakukan tanggal 28 Maret, harinya Minggu Pon. Saya pikir ini sudah cukup larut dan kita harus memungkasi acara ini, jadi belum ada tanya jawab. Untuk tema bulan depan, teman-teman bisa mulai nyicil, belajar, baca-baca buku, mulai menyeleksi dan mengingat-ingat pengalaman-pengalaman aktual yang terkait dengan sifat Allah Al-Wali, yaitu Allah yang Maha Melindungi, sehingga kita belajar dan berangkat dalam bulan sudah punya sangu, punya bekal untuk kita sharing bersama di sini. Dan terakhir, untuk penutup, kita mohon Cak Majid, Mbak Nia, dan teman-teman Lembut Samudra untuk memungkasinya sekaligus doa, dengan harapan mudah-mudahan teman-teman jamaah ma'iyah dan keluarga nantiasa berada dalam lindungan Allah, yang sakit segera disembuhkan, yang punya problem masalah segera ketemu solusinya, dan khususon lebih khusus lagi kepada Mas Ilyas dari Malang yang sedang dikasih sayangi Allah dengan sakit, mudah-mudahan beliau lekas sembuh dan sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Cak Majid dan teman-teman Lembut Samudra untuk memungkasi dengan doa. Monggo. Shallu 'ala Nabi Muhammad. يا من المولى ونعم الناصر terakhir monggo. Rabbun al-kafi Al-Kafi, ya Fadal Kafi, wa Ni'mal Kafi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah yang mencukupkan segala kebutuhan, terima kasih kami ucapkan atas nikmat yang kau berikan. Terima kasih kami ucapkan atas nikmat yang kau berikan. Allahul Kafi, Rabbun al-Kafi, Fathar al-Kafi, Wajad al-Kafi, Likulil Kafi, Kafan al-Kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah jadi penolong dan pelindung bagi hambanya. Pada siapa kami meminta? Hanya pada Allah Ta'ala. Pada siapa? Ni'mal Mawla. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana mun paringi kasih sayang berupa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aniki yaumiddin ya kana a'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala wa li sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina min jami'il wal afat. Wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhir wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Allahumma dhalamuna fahfadna warhamna wansurna wa jalan barakan wa anta khairul munzilin. Ya ilaha illa anta salimin. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyid. Allahumma ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi sedaya sehat, selamat sampai dengan omah. Salam kangge keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.